Tadi sudah kita sedikit menyinggung terkait dengan permasalahan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pendidikan, dan tadi sudah kita bahas juga terkait masalah masalah mendidik dengan terbit dan terhit, memberikan rangsangan, support dan semangat, demikian pula dengan memberikan terhit dan ancaman. Dan ini dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya harus seimbang, karena dengan dua inilah yang menjadikan seseorang itu menjadi tawal dan seimbang. Kalau kemudian berat sebelah, jadi berat terhitnya misalkan, menjadikan seorang menjadi putus asa, ngobrol ketakutan. Demikian pula kalau sisi terhitnya terlalu berlebihan, maka juga akan membahayakan, akan seseorang akan menggampangkan dengan atau anak-anak itu juga menjadi menggampangkan ke sisi tadi, sisi rangkangannya itu lebih besar, menggampangkan dari berbagai hal, tidak mau di sini ini akibat deh, kemudian bahkan lebih menggampangkan untuk tidak sekedar tidak di sini saja, tapi lebih dari itu adalah akan bisa menjadikan mudah tergabung ke dalam hal-hal yang mudah. Dengan alasan kau masih ada kesempatan kan boleh. Nah, ini sering seperti itu tolik dan kadang namanya tolik itu sering apa namanya mencari-cari alasan untuk bagaimana diberikan undur atau mencari alasan untuk dibenarkan dari perbuatannya meskipun itu salah. Tidak kemudian minta maaf atau kemudian bertobat, menyesali. Umumnya seperti itu kok kita manusia seperti itu. Meskipun berbuat kesalahan terkadang terpikir mencari-cari bagaimana supaya tindakannya itu dibenarkan. Nah, ini sering seperti itu. Tahun masalah ini juga dua sisi siap dikeluarkan. Sisi tarbi dan juga kemudian sisi tarbi. Kalau sisi tarbi saja, seperti misalkan kelonggaran-kelonggaran dalam Islam, kan memang Islam ini apa? Hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada samaan. Hak Allah Subhanahu Wa Taala ibadah itu dibangun di atas kelonggaran. Di atas kelonggaran. Namun demikian, tidak kemudian menyebabkan kalau ini terus kemudian di bahaya yang seperti ini ditekankan, ini yang kemudian menyebabkan si anak si tolik itu kemudian itu tadi digampangkan. Seperti misalkan sholat berjamaah, ini sisi terhitnya kurang, ini menggampangkan. Kadang telat-telat saja ya. Maka dua sisi antara tarhi dan tarhi ini juga harus seimbang tentang bagaimana dosanya orang yang tidak sholat berjamaah, atau juga tentang bagaimana perhatikan-perhatikan Rasulullah SAW terhadap orang yang suka lambat-lambat dalam berjamaah. Kadang-kadang itu dicari-cari alasan saja yang penting kan berjamaah, maka mereka lambat-lambat. Meskipun meskipun dapat hanya satu sujudan saja, ini kan dihitung berjamaah. Nah, itu kan ada cari-cari seperti itu. Kan boleh, boleh cari-cari untuk bagaimana bisa mendapatkan yang ringan, kemudian juga makan. Sementara di tarhitnya mungkin kurang. Sebentar kami cerita kita juga diingatkan bahwa layak jadinya itu senantiasa orang itu melambat-lambatkan hatta akramullah, sampai Allah melambatkan mereka, mengakhirkan mereka. Dan ini sisi-sisi seperti ini juga perlu diberikan, supaya juga tidak menggambangkan. Seperti juga misalkan tapi yang lain, atau juga sholat bedanya misalkan, ini juga kenyataan. Nah, anak misalkan sholat beda sudah subuh, meskipun itu bolehnya, boleh dilakukan kalau bagi yang biasa melaksanakan jam lain, biasa melaksanakan sholat witir, kemudian bangun telat sekali dua kali waktu sekali-kali ya, kemudian terlambat belum sempat, maka boleh untuk mengerjakan setelah subuh. Tapi selanjutnya kemudian jadi kebiasaan, dikit-dikit diingatkan kan boleh, nggak usah kemarin aja kan juga boleh, enak cari-cari seperti itu. Demikian pula dua rakaat sebelum subuh boleh juga dikerjakan sesudah sholat subuh. Bagaimana dari yang jauh-jauh masyhur. Tapi kalau jadi kerjaan itu kan tidak boleh. Itu dibolehkan bagi yang punya udzur. Kalau yang kemudian jadi kerjaan terlambat terus-terusan maka ini salah opini. Jadi main-main dalam agama sebagaimana kata sebelumnya oleh Muhammad. Salah opini. Tetap berdoa mencari-cari kelonggaran, mencari-cari keringanan. Maka ini di tarwid dan tadi harus diikuti. Maka rusaknya generasi pertama, awal rusakan yang ada dalam Islam itu pun juga dari masalah ini. Orang-orang Khawarij, kenapa mereka bisa rusak seperti itu? Sebenarnya sisi pokoknya mereka sisi terhidupnya kelebihan-kelebihan. Tidak seimbang antara khauf dan rojak. Antara khauf dan rojak itu tidak seimbang. Sisi khauf yang berat, rasa takut yang berat, akhirnya kemudian mereka seperti itu ya. Ini memberat-beratkan ini sesuatu yang itu sebenarnya ada kelonggaran. Mereka akhirnya kemudian berangkat dari sisi khauf yang berlebihan, tidak diimbangi dengan rojaknya, dengan rasa harapannya, maka kemudian menjadikan mereka juga rusak dalam berbagai hal, dalam prinsip, dalam manhaj, dalam memahami agama. Ini sampai kemudian mensunah, mewajibkan yang sunnah dan mensunahkan yang mubah. Ini akibat dari kerusakan prinsip seperti ini. Maka ini kelihatan sepele ya, tapi Tuhan membantu bagaimana diterima. Maksudnya kita sebagai orang mudik harus benar-benar mengkaji dari kerusakan-kerusakan yang terjadi sebelumnya, mempelajari dan mengambil ilmu. Kemudian juga kita tadi dari dari sikap sombong, sikap palsu, kemudian dari fitnah, juga kebohongan, berbagai hal dari hadis dari Rasulullah SAW tentang larangan juga zalim, Allah di rumah di hari kiamat. Kebohongan adalah merupakan kegelapan dunia yang kiamat dan yang sisanya. Dia pula murid ya, kadang-kadang malas sama gurunya, apalagi malas belajar. Kadang-kadang mendoakan keburukan pada gurunya, mudah-mudahan tidak hadir, mudah-mudahan. Kalau orang gurunya hadir, mudah-mudahan keluar dari kantor jatuh. Ada aja seperti itu. Ini anak-anak ini, namanya anak-anak ya. Kadang usin ya, ulang-ulangnya itu ditemukan itu beli. Karena emang namanya anak-anak masih yang dibutuh kepada apa namanya dirinya. Karena itu disitarik yang tadi. Ini penting untuk kemudian di tentang buruknya. Tapi akhirnya juga mereka misalnya selain punya jeleknya mendoakan keburukan untuk orang lain tidak boleh. Apalagi kita mengutarnya sendiri juga jelekannya. Ini juga seperti itu ya. Maka hal-hal yang seperti ini penting untuk, karena ini keterkaitan dengan apa menanamkan kewibawaan, menanamkan kewibawaan kepada si anak dengan terbi dan terbi antara janji dan ancaman, menanamkan rasa takut dan rasa berharap. Jadi ini yang menjadikan contoh kan, menjadikan kalau ini tertanam ini menjadikan lebih apa namanya seimbang dan kokoh dalam kewibawaannya. tidak sombong karena saya juga tidak menggambarkan dengan apa yang dilakukannya dari kebaikan dari yang menonton yang satu juga kan membawa untuk kemudian agar rasa khawatir kalau amalannya tidak diterima kalau seperti itu. Demikian pula ketika mudah untuk melaksanakan hal yang kurang baik pun juga segera tersadar. Kemudian berikutnya menjadi dengan amsal tadi juga sebagian yang telah kita singgung ya terkait masalah berulangkan dengan bentuk-bentuk perubahan. Dan sekarang mungkin permasalahannya adalah tentang alat peraga atau juga tentang cita-cita ya. Bagaimana dengan cita-cita fiktif ya? Ini yang banyak terjadi. Maka sebenarnya kita kembali kepada cita-cita yang ada itu lebih baik. Apalagi cita-cita itu adalah al-nafs dalam Al-Quran atau dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka ini juga sungguh sangat banyak sekali tentang berbagai cita ya. Berbagai cita dari yang bisa untuk kemudian kita mengambil memetik pelajaran dari cita-cita ini. Seperti misalkan kita yang para anbiya ya. Bagaimana ketegaran Abu Lambiya atau dari Nabi Nuh alaihissalam misalkan selama 950 tahun ketabahannya, kesabarannya dalam berdakwah selama hampir 1000 tahun kurang 50 tahun ini sabarnya 950 tahun ya bersabar yang mengikuti hanya berapa orang berapa gelintir orang saja. Makanya juga pelajaran-pelajaran yang besar. Jika kita mulai dari berikan rangsangan-rangsangan untuk supaya kita juga tidak pasrah ketabahannya dengan anaknya ya. Dengan anaknya, dengan istrinya ya. Cita ya. Meskipun anaknya ya. Maka kita lihat ya. Ini juga merupakan kita. Jika mulai dari Abu Lambiya misalkan ya, Rasulullah Ibrahim ada di sana. Dan ini bahkan sangat banyak sekali pelajaran di sisi praktik dari kisah Nabi Allah Ibrahim. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, juga sebagai seorang dai. Ini semua ada pada Nabi Allah Ibrahim. Qala lakum suratul hajar si Ibrahim walladzina ma'ah yang qalu liqaumihi inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah kapan nabi kamu baca bayna nabiyana kamu ada atau Allah wabadan hatta tumin billahi wahdah. Ini cita dengan kaumnya, ketabahannya, ketegarannya, berlepas diri dari kesirikan dan orang-orang yang melakukan. Dan juga sangat cita yang sangat indah kan menanamkan kepada si anak untuk tidak mengikuti kepada apa yang disirikan. Meskipun harus sumpah serapa yang didapatkan. Demikian pula baktinya. Ini contoh sangat baik. Baktinya kepada orang tua. Perhatiannya seorang Nabi Allah Ibrahim kepada bapaknya. Senantiasa menasihati. Penkor Ibron jadi diajar. Ada tahir asna man alihah. Ini bentuk perhatian seorang anak. Ya abad. Ini kata jaga la ilmi ma ta'budu ma la yasma wa la yusir wa la yughni anka syai'an. Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyyan. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiyan. Ya abati inni aqafa ila man taka'adabu min ar-rahman fatakuna li syaitan waliyyan. Ini kita lihat bagaimana bentuk-bentuk kesantunan seorang anak kepada bapaknya dengan bahasa yang santun. Ya abati wahai ayahandaku. Bahasa yang santun kan. Nah, ini juga teladan. Mau bagaimana ketika menasihati seorang anak mengingat kepada orang tuanya pun juga dengan nasihatnya baik dengan kata-kata yang indah yang santun dan juga perhatian kepada orang tua merupakan abadul bil bakti yang baik paling baik baktinya seorang anak kepada orang tua adalah menuntaskan menyelamatkan orang tuanya dari kesirikan dari kemungkaran dari kebid'ahan. Ini sisa-sisa yang sangat indah kan. Jadi kalau lagi sana di Yusuf Ali Salam dengan saudara-saudaranya bagaimana yang diderita dari apa namanya ujian-ujian dihadapi dari saudara-saudaranya kemudian juga sikap tidak dendam tidak membalas dendam dengan padahal waktu dasarnya sudah pernah ajarkan, ya. Sudah mengikuti sama bapaknya pertama, kemudian yang kedua apa membuat makar, sudah itu kemudian dicemplungkan ke sumur, habis itu dibuat cerita yang bisa, tidak hanya sampai itu saja, bahkan kemudian dijadikan sebagai budak dianggapnya budak pada itu saudara, ya. Itu saudara kandung mereka sendiri, saya itu kemudian dianggap sebagai budak dan dijualnya saja, lagi dijual lagi. Kan begitu misalnya ketika diangkat dari sumur, kemudian mereka ngakui, ini punya saya, ini budak kami, dianggap budak kami dan dijual ke mereka. Ya sudah kurang ajar. Sudah itu ditambah lagi, dituduh mencuri lagi. Wa iyadat sahabat sarafa akhullah mengungkap, ini kan kurang ajar itu sudah. Ini kurang apa lagi sudah. Wa iyadat sahabat sarafa akhullah mengungkap. Kalau saudaranya lagi sudah mencuri, dulu juga telah mencuri. Saudaranya dia juga, ini lagi Yusuf ini sekarang. Dan ini ngomong di depannya lagi. Ya. Ini kalau kita, mulai kita, sudah wah. Apalagi punya power ya, punya kekuatan ya, sudah. Tapi kita juga kenal dengan yang sangat baik. Ya. Bagaimana tidak dendam, bagaimana juga menahan perasaan, tetap menginginkan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Ini kita sedang sangat indah sekali. Ya. Kemudian juga dari sisi ini juga ditanamkan kepada si anak. Ya. Bagaimana bapak kan mengatakan berakit-rakit ke guru berenang-renang ke tepian. Ya. Berakit-rakit ke guru bersenang-senang ke bumi. Nah, ini memang dari awalnya masalah kita yang sangat memilukan kan. Tapi akhirnya kemudian dengan berakhir jadi ending katanya. Dengan apa akhir kebahagiaan. Kumpulkan semuanya masalah. Ini juga seperti itu. Ya. Dengan berakhir yang tanggung dia. Ya. Ini seperti itu juga ditanam oleh si anak bahwa siapa menuai angin, siapa menebar angin maka akan menuai badai. Jadi kalau satu sisi memberikan terhis, sisi lainnya juga terhis. Ya. Siapa menebar angin akan menuai badai. Ya. Jadi jangan coba-coba orang bilang hukum karma gitu. Nah, jelas itu semuanya sejarah ada akibatnya. Maka sangat tidak sekali kalau kemudian dilahankan seperti itu. Dengan berulang-ulang tadi juga di perumpamaan-perumpamaan. Dan itu dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Perumpamaan yang baik atau perumpamaan yang buruk sangat banyak sekali. Perumpamaan yang baik dengan pula perumpamaan yang buruk. Dan ini juga bentuk pendidikan dalam Al-Quran. Ketika dikisahkan tentang dua istri Nabi yang berkhianat, ya. Dua istri Nabi yang berkhianat, ya. Jadi istri Nabi Lu dan istri Nabi Nuh ada di sana, ya. Dan juga seorang perempuan yang salihah, dua orang perempuan yang salihah, Maryam dan imra'atu Fir'aun, ada juga ini kita lihat dua sisi yang berbeda. Maka ini bentuk tarhis dan tarhis yang Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada kita. Kita tambahkan juga dengan orang yang sahih. Supaya kita ambil ibrah bagaimana dua-duanya juga masing-masing seorang artinya orang seperti Imratu Fir'aun. Dalam kehidupan yang seperti itu pun juga teladan sangat baik kan. Bagaimana dalam kehidupan seperti itu tidak kehabisan akal, juga tidak menggoyahkan untuk terus hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi ibni indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa 'amali wa najini min al-qawmi adh-dhalimin. Rabbi ibni indaka baitan fil jannah, Allah bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Padahal tinggal di sana. Ya. tinggal di sana, tapi minta kepada Allah agar dibangunkan sebuah rumah di surga. Padahal tinggal di sana. Yang megah tentunya pada saat itu. Namun mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenikmatan dunianya itu juga bukan kenikmatan yang disegerakan. Nah, ini menunjukkan penanaman antara terhil dan terhil yang kuat. Menjadikan kepribadian yang luar biasa seperti ini. Tidak tergoyahkan dengan kehidupan ini. Meskipun ini ada di tangannya, tapi tidak menjadikannya kemudian melalaikan. Maka ini memang sangat sulit sekali. Tapi sekali lagi dibutuhkan apa? Terkadang dibutuhkan pada terhormat kepada siapa? Untuk bagaimana bisa si anak memahami dengan kenikmatan dan juga bisa apa namanya bersyukur ya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ini berulang dalam apa sampaikan perumpamaan orang bakhil dan orang dermawan, ini juga kemudian juga perumpamaan orang yang suka memberi dan suka minta-minta, perumpamaan kawan dulu yang baik dan kawan yang jelek, ini juga masalah dari sesuatu dan dari itu. Ini bentuk-bentuk yang demikian konkret dan jelas yang Rasulullah SAW tahankan. Maka ini diantaranya berbelanja bentuk-bentuk. Kemudian juga seperti alat peraga misalkan, ini juga masuk dalam kategori berbelanja. Peraga ini juga penting. Dan kadang-kadang mata lebih mengena, apalagi kalau terkait dengan masalah-masalah yang itu sifatnya adalah praktis, ibadah praktis. Ya. Harus itu dipraktikkan, jangan hanya dengan teori saja. Kalau guru misalkan yang benar bagaimana seorang guru di sini teladani, berikan contoh praktek yang baik. Kemudian cara sholat yang benar, bagaimana berdiri yang benar, bagaimana ruku yang benar, bagaimana suci yang benar, ini juga dicontohkan. Juga dicontohkan kepada si anak bagaimana yang diteladani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga apalagi dalam masalah-masalah yang yang mungkin agak sulit ya. Ini juga mesti di seorang pendidik harus mumpuni dalam masalah ini. Seperti misalkan bagaimana salah, meskipun itu mungkin agak jauh untuk prakteknya, tapi minimalnya ada pembelajaran. Nah, seperti misalkan sholat khauf, sholat dalam perangan, bagaimana bentuknya juga, dan bagaimana kaifiatnya, itu diperagakan. Dan sekali lagi, peragaan seperti itu sangat mengena sekali dibandingkan hanya sekedar ketika dengan ceramah atau di metode ceramah atau penyampaian. Ketika musuh ada di arah kiblat, ketika musuh di belakang kiblat, misalkan di belakang kita, misalkan bagaimana caranya ini sholat khauf. Maka itu juga penting informasi dari alat-alat peragaan. Dan sekarang ini juga atau juga misalkan bagaimana mengkafani jenazah, ya. Mengkafani jenazah, mandikan jenazah, ini juga butuh praktek. Karena sangat praktis sekali. Apalagi masalah-masalah sebenarnya masalah-masalah sangat ringan sekali. Tapi karena tidak ada praktek, ya, ini akhirnya sekarang sulit sekali mendapatkan atau mencarikan orang yang bisa mengurusi jenazah. Dan sekarang ini yang merupakan mimata umum bil balwa, ya, musibah yang menimpa di mana-mana. Di mana berita kampung yang biasanya dikuasai oleh mobilnya, ya, atau satu orang saja. Jika satu orang itu meninggal, itu tidak ada yang mengurusi. Karena apa? Tidak tahu, tidak ngerti bagaimana cara mengkampanyi, bagaimana cara memandikan, ya. Ini banyak yang kadang-kadang ikhwah pun juga ngerti teorinya, prakteknya enggak ngerti. Dilelang praktek depan itu sudah jangan praktek. Kadang-kadang ada yang melihat jenazahnya sudah kayak melihat saja itu ada, ya, melihat jenazahnya sudah kayak memokkan tahunnya itu biasa, ya. Ini maka dibutuhkan juga belajar praktek, mengajari sholat jenazah, atau juga mungkin yang terima dari mana sih gaji, meskipun anak-anak nggak mana sih, tapi juga satu sisi mereka ada kesenangan tersendiri, sisi yang lain kalau seperti ini seperti berbeda. Untuk kepada mereka ini dengan lingkungan. Jadi ini contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Maka sangat baik saya kemudian dengan alat-alat peraga itu lebih mengarahkan kepada perkara yang syar'i. Sementara sekarang ini juga masalah banyak peraga yang umum saja kan banyak dari misalkan Quran atau tubuh manusia. Ini juga peralat peraganya sangat baik sekali. Bentuk dan model tidak hanya sekedar gambar saja, tapi juga sudah bentuk jasa dia. Ini juga maka yang seperti itu juga kalau seorang guru biologi itu guru umum misalkan ya. Tapi dengan dasar tadi nilai-nilai ketakwaan dan keimanan pun juga tidak akan kemudian menjelaskan yang sekedar apa namanya sekedar memahamkan ini susunan apa namanya anatomi tubuh manusia itu saja itu tidak, tapi kemudian lebih ditanamkan kepada apa namanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian lebih mengenal kepada rububiyahnya Allah, lebih mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabi anfusikum afala tubsirun. Wabi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian apakah kalian tidak mengetahui atau tidak melihat bagaimana apa namanya proses anatomi tubuh manusia demikian rumit, demikian sangat luar biasa. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan menciptakan langit dan bumi. Lafal pun sama wati wal ar akbar lafal kenal. Lafal pun sama wati wal ar lafal pun sama wati akbar lafal kenal. Bahasanya penciptaan langit dan bumi dibandingkan kita manusia. Apa yang guru naik dari ini kayak bambu di bambu ini sama ikan baru ya. Boleh dibalik kayak manusia berpegang tadi kayak sosok sehat ini. Bagaimana semua itu adalah untuk mengarahkan kepada tauhid kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengarahkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan dua perantara. Bentuk-bentuk perumpamaan atau bentuk-bentuk praktek ya, seperti ini. Ini juga tidak lain untuk mengarahkan kepada mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ini adalah nilai-nilai keimanan. Saya itu telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salam. Kemudian mendidik dengan nasihat. Dan ini juga sering Rasulullah SAW kepada siapapun dengan nasihat itu kemudian jadi renungan. Apalagi kalau teknisnya pas, waktunya pas, dan ini sangat indah kan. Maka Rasulullah SAW juga sering menasihati. Dan terkadang sesuai dengan makomnya dan kondisi dan keadaannya bagaimana. Maka nasihat itu akan sangat mengenaskan. Manakala sesuai dengan teknisnya seperti Rasulullah kepada Ibn Abbas, ya Allah ini wa'alimu kakarimah ikhwadillah, ikhwadillah tadi itu jahat dan seterusnya ya. Nah, nasihat yang sangat baik yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan banyak sekali ya. Rasulullah SAW memberikan nasihat. Wahab berhalaulah. Bagaimana yang terus kembali dalam nasihat tentang menjaga amanah. Adil amanah tidak mana istimewa kau dalam takut amanah. Adil amanah tunaikan amanah kepada orang, berikan amanah kepadamu. Apalagi kepada pendiri atau juga kepada seorang apa namanya pelajar. Ini juga adil amanah tunaikan amanah. Amanah sebagai orang belajar bagaimana, alamat sebagai orang awal, amanah sebagai orang pendidik juga. Anjir amanah, tidak manis amanah kepada yang memberikan amanah kepada mereka sebagai seorang pelajar, diamanai oleh orang tuanya untuk belajar, maka juga bagaimana menanamkan seperti itu kepada si anak. Kalau kalian itu di sini adalah amanah dari orang tua untuk belajar, dibiayai dan seterusnya, diberikan, diingatkan mereka. Wala takut manfaat, jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianat sekalipun itu kemudian kita dikhianati, maka juga jangan kemudian khianat itu dibalas dengan khianat. Ini juga didikannya di atas Rasulullah SAW untuk dibalas dengan ya. Dan seperti itu juga nampaknya. Mana amanah? Kayaknya masalah amanah sangat besar. Dia berangkat lagi ada seorang bosan dan merupakan Allah yang akan diangkat dari menggabunginya dalam amanah. Ya. Bagaimana dan merupakan tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Seperti soalan yang berdiri datang pada Rasulullah mengatakanlah tentang angkapan terjadi hari kiamat. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak berisi atil amanah itu sampai diri saat ketika dijajakannya amanah maka tiba-tiba saatnya hari kiamat. Pokoknya dari doa aku lah bagaimana dijajakannya amanah itu tidak berisi dalam diri atau diri hari sampai diri saat ketika apa namanya ketika amal diri kan tidak kepada ahli maka semula tiba saatnya di jalan. Kemudian di tarhi dan tarhi juga dan keutamaan dalam menunaikan amanah juga tentang ancaman-ancamannya seperti Allah Subhanahu mengatakan inna arsalna amanata ala samawati wal ardh kami telah mendatangkan amanah kepada langit bumi dan gunung-gunung fa'ataina yahmina wa sya'na minha wa hamalaha insani bawli manusia inna hudana zaluman jahila alam itu sama zalim dan sangat berbuat angin juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna alladhina amun la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum antum ta'lamun wahai orang-orang beriman janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kalian berkhianat kepada amanah yang diberikan kepada kami ini juga sisi-sisi nasihat betul-betul nasihat ya. Untuk menjaga kepada yang namanya amanah ya. Untuk amanah sebagai seorang murid untuk belajar dengan baik ya. Kemudian ini bisa mendidik kepada mereka untuk menanamkan sikap amanah kemudian juga nasihat untuk menjaga ucapan memelihara lisan ya, tentang bahaya khasair dan alfun ya, bagaimana ketergelinciran lidah dengan lidah di mana hanya karena lidah bisa menyebabkan seseorang itu terkubur ya, hanya karena masalah lidah ini juga masalah-masalah yang perlu diperhatikan satu anggota tubuh yang tidak bertulang yang mudah untuk kemudian tergelincir bisa menyebabkan seseorang itu tergelincir bahkan bisa apa hilangnya nyawa hanya karena lidah saja. Ehbat lisan, naka iman lisan, layal daran, naka innahu zu'bah. Jagalah lisan oleh manusia, layal daran, naka innahu zu'bah. Pasti akan menijismu, semuanya itu adalah zu'bah. Ini ibaratnya seperti seekor ular. Ya. Ibaratnya lidah adalah seperti seekor ular. Mulut adalah harimau. Kalau kita tidak jaga-jaga, maka dia akan menurunkan kepada kita. Ya. Ini juga kepada al-muslimun antari al-muslimun min disani jiwa jadi seorang muslim adalah orang yang muslim Allah itu bisa selamat dari lisan dan tangannya ini juga bentuk-bentuk tarbiyah dan tarbiyah terkait masalah untuk menjaga kepada lisan ya. Jadi supaya anak itu tidak terbiasa dengan kata-kata kurang baik ya. Maka seperti itu juga ketika kita menasihati untuk menjaga lisan, menjaga ucapan pun juga mesti kita juga mendidik kepada si anak, misalkan apa namanya, menjaga kebaikan juga senantiasa untuk akan barakallahu fi, jazakallahu khairan misalkan ya, ahsanallahu ilaik dengan kata-kata yang indah kepada si anak. Ketika agak marah sedikit pun juga dengan doa aslahatallahu misalkan ya. Tidak kemudian dengan sumpah kenapa ya. Dua tahun, betul-betul seperti itu. Sampai kemudian kadang-kadangnya orang tua jadinya, dua anak anaknya, anaknya, malah orang tua yang kayak seperti itu yang kemudian terbawa. Ini anaknya, yang dari seperti ini. Maka yang keluar pun juga baik. Jika anak berbuat kesalahan, kurang juga. Pasrahkan Allah, Allah sendiri, Allah yusrih. Semoga Allah memperbaiki. Ini dengan kata-kata yang baik tetap doa keluarnya. Maka ketika ini yang keluar, ini juga apa namanya si anak pun juga akan terbiasa dengan akan mengambil pelajaran dari kita. Pelajaran dari kita bagaimana sikap-sikap yang kita lakukan. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Nanti saya berikan penghargaan kepada si anak dengan doa seperti ini. Ini dalam rangka juga untuk menjaga kepada bisa. Nah, tidak mudah dengan sumpah serapah dikata-katain atau ini. Maka ini menjaga kepada diri agar mereka juga tidak menyakiti. Kemudian juga nasihat tentang kesadaran akan berdosa ini juga kepada jalan kita. Jadi apa yang dilakukan itu banyak menyadari kalau itu bukan adalah satu hal yang salah. Ini seperti wajah-wajah yang lain di dalam posan. Kata-kata yang pendek itu mengatakan la tamzab, la tamzab, la tamzab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nah ini juga karena namanya kemarahan itu akan biasanya makan korban. Maka ini konsep-konsep untuk membangun salam mantan. Kemudian juga nasihat untuk selalu guru baik, memberikan tarbiyah. Kemudian dan lagi isra'u tu'jau biar bilawah dari saya menuruturi lain masyarakat isra'u tu'jau. Jadi juga hari ini dibahaskan oleh Syekh Quran Muntah di dalam bahagian Quran Bila Perah dengan salah sama tu'jau sama tu'jau isra'u tu'jau ini memberikan faedah kalau kita tidak bisa berperbaikan tetap kita bagaimana bisa mencari jalan untuk terus sampaikannya kebaikan. Isra'u berikan asyafat, ini berikan jalan orang untuk berbuat kebaikan. Mungkin dengan kita, kita sendiri tidak bisa melakukannya, tapi kita tunjukkan. Kita tunjukkan, berikan syafaat. Bagaimana Rasulullah SAW seperti itu? Datang seseorang kepada Rasulullah SAW di malam hari. Salah satu seseorang kita datang kepada Ya Rasulullah, ini majhul. Ya Rasulullah, ini majhul. Dan ini sangat kelaparan. Datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah saya kelaparan. Maka Rasulullah SAW kan tiba seperti itu. Nah, kemudian diajak ke rumah istrinya. Nah, kemudian menanyakan hal ini dari Musaik, adakah punya sesuatu? Saya pada juga ada kebih hak. Tidak, dari yang menutupmu yang hak. Kami yang punya apa-apa. Kecuali air, illa ma, ma'i dana illa ma. Kami tidak punya apa-apa kecuali air. Rasulullah datang lagi pada istri beliau yang lain. Ternyata juga dengan jawaban yang sama, sampai semua istrinya. Ternyata, ini kita lihat bagaimana kesederhanaan rumah tangga Rasulullah SAW. Ma'i daun illa al-ma. Tidak punya apa-apa kecuali air saja. Namun ini meskipun demikian Rasulullah SAW tidak kehabisan akal untuk kemudian juga mencari jalan kebaikan, mencarikan jalan kebaikan. Meskipun beliau sendiri tidak mampu, kemudian carikan jalan agar mungkin mungkin ada orang lain yang bisa melakukannya. Kita memberikan syafaat saja, kita memberikan pengarahan. Mungkin sana bulan, mungkin bisa, mungkin seperti itu. Bagaimana Rasulullah seperti itu? Kalau ketika ternyata keluarga yang tidak punya apa-apa, Rasulullah menawarkan pada para sahabat, siapa yang mau memuliakan tamu kita malam ini? Atau orang Ansor juga mengatakan saya Rasulullah. Padahal ini juga orang Ansor ini juga dalam kondisi tidak tahu punya apa di rumah. Ya. Ini juga maksudnya ketiga mereka para Ansor. Orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap isarnya, dengan isarnya mendahulukan orang lain, mengarahkan kepada dia ini di bawahnya kepada keluarganya, mengadakan hal yang lebih baik, pakainya sesuatu makanan, ujian. Kami hanya untuk ada sedikit gandum. Apa kalau tidak punya apa-apa, kami tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa kecuali makanan. Tinggal untuk makan malam anak kita. Hanya tinggal jatah makan malam anak kita. Tapi kalau begitu, siapa? Si Anto ini mengharap pada istrinya. Siapkan makan malam untuk tamu kita dan hibur anakmu dihibur. Nanti kalau minta dilarang ya dari makan-makan. Kalau nanti minta makan, kamu minta makan, pokoknya dihibur sampai tidur. Maka si istri pun dengan setian aku mengikuti nasihatnya lagi suami. Kemudian sadarnya tidur dulu makan. Pada dua orang ini suami ini juga kelaparan. Ya ada hanya makan, ya tahu lah, ya saja anak. Untuk nanti kalau tiba dia siapkan makanan, kemudian matikan lampu. Kemudian saya dan kamu berpura-pura itu makan. Dan berdiri lah, seakan-akan itu menampakkan memperdengarkan seakan-akan mengunyah makanan. Jadi lakukan oleh Ansor ini. Kemudian matikan lampu, kemudian disiapkan makanan. Makan dalam kegelapan. Makan dalam gelas, si air hitam ini makan. Dua orang ini kelaparan hanya cuman memperdengarkan saja. Anaknya juga lapar, kita ya. Ini juga contoh teladan anak baik sekali. Bagaimana ikhtiar, ya, jadi ditanamkan. Jadi contoh kan orang-orang Ansor. Makanya nggak mau tahan kepada anak. Ada kamu mayu pasti hanya sih. Lihat yang terjaga dari kebahilan dan juga muji kepada orang-orang Ansar. Ini mereka mendapat dengan isan. Walaukah nabi ini khasafan, maksud mereka sangat-sangat butuhkan dan sangat butuh. Maka besokan harinya Rasulullah SAW mendoakan bahasanya, mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu tentang apa yang dilakukan oleh kalian berdua terhadap tamunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dengan sikap dua orang suami tidak diantar ini. Ini itu selatan contoh-contoh keteladanan yang langsung dipraktekan oleh Rasulullah dan juga oleh para sahabat. Nah, maka seperti ini juga penting. Apalagi kalau itu adalah di lingkup pendidikan ya, yang merupakan masyarakat umum. Ya. Masyarakat umum anak-anak kan dengan kawan-kawannya ini juga untuk sabar. Ya, dididik kepada mereka untuk sabar. Balik kalau di sandera di mahat misalkan. Ini juga untuk saling tahun, untuk saling memahami satu dengan yang lainnya bagaimana, dan juga memperhatikan pada yang lainnya tidak egois ya. Menjauhkan diri dari sifat kalau egois ini sangat penting kan ya. Kemudian itu dia lagi dengan nada-nada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hal ini kita lihat Rasulullah SAW berikan syafaat untuk kerjaan dan kamu akan mendapatkan pahala. Dan Rasulullah pun juga di sini kan hanya berikan syafaat saja, ya. Berikan syafaat, berikan jalan. Nah, ketika dirinya tidak bisa, beliau sendiri tidak bisa menghormati tamunya, maka kemudian mencarikan jalan kepada orang Ansor ini yang meskipun juga dengan keadaan ini. Artinya tidak menghentikan kepada kita meskipun satu sisi kita tidak bisa, ternyata jalan kebaikan masih ada ya. Dengan kita berikan syafaat, memberikan menunjukkan ya bagaimana cara jalan yang kita lakukan. Ajal adalah khair kata ini, ajal adalah khair kata ini, orang menunjukkan pada kebaikan ini seperti orang yang melakukannya. Kemudian nanti dengan cara memukul ini juga tadi sudah kita singgung juga terkait tentang mukul. Mukul juga satu bagian dari pendidikan. Dan itu dibolehkan. Bagaimana dalam Al-Quran. Baik dalam lingkup keluarga, jika mudah kepada anak-anak. Bagaimana hadis Rasulullah SAW. Muru Allah jakum sholat. Wahum abna usab ikhini. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha. Wahum alisruh ini, abnau asyik ini. Dan pukulah mereka ketika mereka berumur 10 tahun ketika tidak mengusahakan. Maka di sini juga menghukum menunjukkan itu Tuhan ini bolehkah Tentunya dengan pukulan-pukulan yang mistik, bukan pukulan-pukulan yang minyak. Bagaimana Rasulullah juga pernah pukul kepada Nabi. Pernah ketika disuruh memanggil Muawiyah, dipanggil-panggil malah tidak datang, sembunyi di balik pintu. Nah, anak kan kan, begitu ya. Minta pintu, suruh lari, yang suruh emas, suruh marah. Ini Nabi yang berkata. Panggil Rasulullah, suruh memanggilkan Muawiyah, malah ngumpet ya, ngumpetan di balik, sembunyi di balik pintu. Maka Rasulullah pun menjaganya dan memukulnya. Ini adalah perkabah, ini adalah mendidik. Maka ini terkadang satu hal yang penting. Tapi sekali lagi jangan sampai seperti itu jadi kebiasaan ya. Jangan sampai apa namanya jadi kebiasaan ketika itu. Dan dalam hal ini adalah sholat. Jika Rasulullah mendetakkan dalam sholat, menunjukkan bahasanya sholat adalah perkara yang besar. Perkara yang sangat besar sampai Rasulullah membolehkan untuk dipukul ketika tidak mau sholat. Ini karena tidak lain adalah karena perkara yang besar. Karena sholat merupakan barometer ya. Barometer seseorang dalam kehidupan dunia jika mudah dalam akhirat. Barometernya adalah sholat. Maka namanya sholat kepada anak-anak ini betul-betul harus kita tanamkan betul. Kalau sholat adalah merupakan satu kewajiban dan kebutuhan, bukan sekedar sebagai ritual saja yang dilakukan, tapi adalah satu kebutuhan. Meskipun memang ya namanya anak umur kita terangkan ya. Dengar azan, gak jalan-jalan atau kadang keluar-luar ini. Ada model-model seperti itu. Kalau nggak dibopong dari tempat tidurnya, ya. Ini belum mau beranjak. Tapi ada saja ketika bapaknya pergi terus mengikuti. Ada yang seperti itu ya, model anak masing-masing. Ya. Terus kayak lagi butuh kenangan seperti ini. Dan kita jangan gampang kalau perkara sholat. Ya. Dan ini penanaman yang penting bagi si anak. Dengan salah perkara sekali lagi sholat itu barometer. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya juga baik. Tapi kalau sholatnya rusak, maka na'udzubillah yang lainnya itu juga akan jadi rusak. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa Taala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ dan diikuti dari sesudah mereka خَلْفٌ orang-orang mengikuti, generasi-generasi mengikutinya أَضَاعُوا الصَّلَاةَ yang menyanyiakan sholatnya. Ketika sholat dijanjikan, wajtala'u syahwat berikutnya akan mengikuti hawa nafsunya. Syahwat yang diikutinya. Nah, kalau sholat itu sudah dijanjikan seperti ini. Dan imbas berikutnya, batau bayar kau nafsunya, kesesatan akan didapatkan. Sebuah yang otomatis. Ya. Nah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sholat itu dijanjikan, maka berikutnya juga kerusakan yang didapatkannya. Ya, makanya juga sebagai seorang pendidik mesti masalah sholat ya harus dibuatkan. Apalagi kalau itu dalam dinding apa seperti di tempat pendidikan tentunya masalah sholat anak-anak biasanya kalau sholatnya satu dua orang saja atau sendirian dia masih bisa tenang, tapi ketika kumpul dengan yang lainnya sudah namanya anak-anak tuh ya jiwanya maju seperti dunianya nakal, dunia main ya. Itu harus kita akui, kita sadari. Ya, bukan dunia serius, tidak ada. Saya kira jangan kemudian menuntut anak harus seperti kita tuh jangan. Mungkin kita nggak pernah jadi anak-anak saja. Ya, dulu kita jadi anak-anak kayak apa juga. Ya. Kita jadi anak-anak usirnya luar biasa. Ya. Orang mau sholat, usir sekali. Yang ribut, yang ini kadang-kadang sudah temannya mau sholat sudah Allah bersih, ya, ditahan. Sudah mau takdir, sengaja itu tangannya diginikan supaya jangan tangannya jangan diangkat gitu ya. Sengaja dipepet supaya mau begini kan sudah tertahan dulu. Nah, ini usir ya, namanya anak-anak seperti itu. Hidupnya dunianya dunia hidup ya, dunia nakal dan dunia apa namanya ya, seperti itulah ya. Maka tinggal bagaimana kita memuji ya. Di sini ya. Bukan berarti kemudian ya namanya anak ya. Kayak lagi butuh pada kalau memang harus dipukul-pukul ya. sekali lagi dengan kumpulan di sini. Ini penting dalam perangkat perbedaan barang struktur berharga. Namanya anak sekali lagi itu dari dunia ribu, dunia akal, dunia main. Karena itu memang dibutuhkan untuk kita senantiasa masyarakatnya. Bukan dunia orang kali dihadap dengan tidak bisa paham. Jangan kan itu yang tua saja, ya. Karena anak yang tua saja ini, mereka yang besar. Kalau khususnya terkait masalah bagaimana mendidik dengan baik pada si anak ini. Ini tentang masalah memukul. Kemudian kalau memukul juga gaya juga bukan gaya memberi pukul yang tidak menyakiti. Dan jangan tempat-tempat juga pukul seperti memukul bagian kepala, bagian muka, di jangannya, dada, bagian-bagian yang vital di jangan. Maka memukul sekali lagi dari karena sekali lagi kadang-kadang kita praktiknya memukul itu juga penting kalau anak-anak itu memang harus dipukul ya. Model-model tadi yang seperti yang ditanyakan itu bandel yang tidak bisa diam atau tidak bisa berdiri dengan pukulan tidak bisa jinak dengan itu tapi sekali lagi ini apa namanya tidak semuanya sekali lagi pukulan-pukulan kita adalah pukulan yang mendidik untuk menyakiti ya. Maka memukul sekali lagi adalah bukan untuk menyakiti tapi adalah sikap yang nanti kemudian juga tentunya di Rasulullah ditekankan dari masalah sholat dan juga terutama dari masalah sholat yang tidak boleh kemudian kita menggambarkannya karena seperti itu barometer para ulama pun juga dari sholat mereka santai kemudian menjadikan sholat itu menjadikan barometer seseorang untuk diambil ilmunya seperti jadi banyak diantaranya dari Abu Al-Ali Al-Riyahi Rasulullah SAW yang memberi serang di masa Abu Bakar Siddiq itu semasa Rasulullah kali baru memberi serang di masa Abu Bakar Siddiq orang muda sudah dari Persia yang tadinya adalah tentara Persia kemudian ikut termasuk yang ditawan kemudian di budak dan masuk Iran kemudian setelah masuk Iran tidak berjalan lama setelah jadi budak untuk kemudian sudah dibagi-bagi datangnya dia adalah kepada seorang wanita menerima dari budaknya kemudian meskipun demikian tidak menghalang untuk kemudian menjadi sampai kemudian jadi marja dalam Al-Quran dan juga dalam hadis perang Al-Ibsah menyambut ajar ya. Nah, kemudian diantara nasihat beliau diantaranya adalah itu masalah sholat. Beliau mengatakan kami ketika kamu mengambil ilmu pada seseorang itu, kami mengatakan kita berjalan beberapa hari berhari-hari kepada seseorang untuk mengambil ilmu. Maka saya akan lihat sholat ini. Jika sholatnya baik, maka saya katakan kepada yang lain yang akan dikerjakan. Dan kemudian akan duduk di situ dan mengambil ilmu dari ini. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka saya akan mengatakan bahwasanya kepada yang lain itu lebih dijajakan. Dan bahkan tinggalkan orang tersebut dan tidak memberi juga ini. Ini sholat. Jadi barometer seseorang diambil ilmunya atau tidak. Karena itu juga mestinya seperti ini pun juga diteladani oleh seorang pendidik pun juga meneladani. Sholat yang baik bagaimana, kemudian zikirnya, kemudian sholat sunnahnya. Namanya sholat menjaga semua hal-hal yang itu terkait dengan kesempurnaan sholat. Hal itu amat sholawat, wassalatu wassalamu ala rasulillah yang paling jangan kemudian kita nyuruh kepada anak-anak, membuat aturan-aturan kepada anak, sementara kita sendiri yang lambat lambat. Ya. Maka ini, istilahnya hanya kita mengajar saja dan tidak bisa memberikan contoh baik. Ya. Orang dia bilang jargoni, ya. Itu mengajar, tapi itu melakoni. Ya. Tidak mengajar, tapi kali tidak bisa melakoninya. Ya. Nah, intinya dalam bicara seperti itu. Dan anak itu juga akan nonton, ya. Akan nonton kepada ibunya bagaimana. Maka jangan heran kalau kemudian anak juga nyanyi. Jangan kan itu ya, anak, soal contohkan aja. Anak itu hanya melihat nalarnya itu bisa masuk. Ya. Nalarnya juga bisa masuk. Anak itu melihat kepada apa yang dilihat nih. Apa yang dilihat nih. Sampai itu kepada anak kita sendiri lah, kalau bukan anak kita sendiri yang punya anak, anak punya anak. Sering. Ya. Dan mau kita apa bisa saja nih ya anak umur 4 tahun bisa apa sih nalarnya kemana itu hanya melihat doginya saja ketika kita ajari misalkan untuk dipisahkan tempat tidurnya misalkan ya. Ini kamarnya apa di sini, di Pak Ikhwan di sini. Atau lejarnya, nah Alfi dan Umi. Kadang-kadang kita sendiri bingung seperti itu sudah itu lah. Nah sehari ke bapak kepada anak dia. Atau seperti ini juga Ustaz tadi juga sisi-sisi yang kadang-kadang si anak itu nalarnya itu ya. Ini melihat kepada dirinya saja. Berarti apa gini? Jadi ini menunjukkan bahasanya anak zahir dari yang kita lakukan itu betul-betul di dicontoh sama si anak. Jadi terkadang diam-diam memang, tapi ternyata apa ditiru. Kita melihat kepada anak dan misalkan di sekolahan. Ini ketika di kelas, ustadznya juga nggak pernah. Enggak ada interaksi, diem apa itu, diem gambarnya awal-awalnya begitu, enggak mau baca, enggak mau ini, diem mau ini. Tapi kalau di rumah cerewet kan luar biasa, tingkahnya ustadzahnya itu juga ditirukan, seakan-akan dia ustadzah. Seperti itu saja sih, itu lainnya. Ini juga kita bisa membeli kok, seperti itu bahwa anak itu niru. Dan meskipun kadang tidak diungkapkan ya, langsung, tapi anak itu melihat. Karena kita sebagai pendidik itu Indonesia mencontohkan yang baik. Dan kadang itu mengidolakan. Apalagi mengidolakan ustadzahnya itu melebihi bapak ibunya sudah enggak dihitung lagi. Ya. Kadang-kadang omongan bapak ibunya itu tidak diperhatikan. Nah, kata ustadzah, pergi. Akhirnya mana? Ustazah ini sangat berkurangkan. Ketika diajari di rumah ya. Pokoknya apa kata ustazahnya? Ini dunia anak seperti ini ya. Idolanya ya. Maka jadi lagi dalam hal ini itu juga penting. Untuk kemudian karena kita memberikan contoh-contoh yang konkret kepada si anak. Meskipun terkadang apa namanya tidak butuh kepada ucapan ya artinya tapi bukti dan itu juga para sahabat bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengkisahnya dalam Surah Al-Hudaybiyah kan Rasulullah dan para sahabat tertahan dari ihramnya dari umrahnya dia rencananya datang ke Mekah kan untuk umrah saja nah, sampai di Hudaybiyah. Kemudian terjadi apa yang terjadi dalam tubuh perdagangan Hudaybiyah itu kemudian di antara itu perjanjian itu kaum muslimin tidak boleh melanjutkan perjalanan umrahnya. Mau tidak mau harus melepaskan ihram kan? Tapi kan tidak istirahat. Iya kalau dari awal sudah istirahat, maka tidak mengapa langsung lepas ganti baju tidak masalah. Ini kalau dari awal ketika ihram mengatakan Mahili min haitu hadani habis. Kalau ibrahnya ketika mengucapkan Allahumma ladaka umratan Mahili min haitu hadani habis, maka tertahan lepas-lepas yang ibadah sudah selesai. Nah, tapi ini semuanya kan tidak ada yang istirahat. Maka kalau tidak istirahat ini harus membayar kafarat. Menyembelih kambing tahalul dan menyembelih kalau mau tahalul harus menyembelih kambing. Rasulullah merintahkan itu kepada para sahabat. Tidak ada yang gubris. Tidak ada yang gubris. Rasulullah marah-marah. Tidak ada satu pun yang bergeming yang mengikuti perintah Nabi. Masuk kepada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian curhat pada istrinya, menunjukkan ini Rasul ya. Seorang Rasul ini juga harus diakui ya. Bagi seorang suami yang sudah berkeluarga ya. Peran istri itu sangat penting sekali ya. Ini kalau mentah keluarganya. Ini Rasulullah ya. Curhat pada istrinya. Ini istrinya pun dengan tenang. Tanya Rasulullah keluar. Keluar ya. Panggil tukang cukurmu, ambil sembelahnya sembelih. Enggak usah ngomong apa-apa. Dan Rasulullah sebagai seorang Rasul pada dia. Dinasihati, diingatkan oleh istrinya. Kita yang sudah takam berusaha, Rasul saya tidak seperti itu. Nah, ini kita lihat, ya, ketundukan. Nah, dan juga, apa namanya, kesantunan. Dan juga mu'asarah yang baik. Tidak kemudian jika dinasihati, ahadah sunnah jalu gede'in. Ya. Pak Iyati dalam Ustaz kita, apa satu ini satu ini? Masa ini guru, saya ini ada memang seperti itu ya. Orang-orang yang tadi pernah merasakan seperti itu ya. Pernah ketemu dan orang-orang muda seperti itu. Dia ingatkan, dimana juga mengingatkan. Sekedar tidak diskusi lah. Mudanya pun juga bertanya dengan keluarnya, Ustaz saya ini kan berusaha suruh ngajari kamu, saya suruh beda sama kamu ya nanti dulu. Siapa ini berbeda sama kita? Gitu kan? Kali kita seperti itu kan? Jadi kadang-kadang ada yang berdiskusi. Kita kita ada di sini praktek Rasulullah langsung keluar. Rasulullah manggil tukang cukurnya, cukur, kemudian membelai kambing pada tak harus selesai. Para sahabat setelah melihat Rasulullah langsung berebut mereka spontan. Ini terkadang buruk pada praktek. Dan apalagi anak-anak beri contoh kasih ini, beri ini, beri ini. Jadi itu perlu, perlu praktek. Sesuatu yang mereka juga mampu untuk menjaga ini, butuh pada praktek. Tidak ada yang tidak kepada anak-anak. Jangan anak-anak yang tua saja. Dalam masalah-masalah praktek misalkan. Ini juga mereka sangat butuh pada praktek. Namanya haji misalkan. Haji, umroh, ya apa, kaitan dengan mana sih. Ini hanya sekedar keilmuan saja. Banyak ilmuwan dari sini. Bisa tapi sampai di sana sudah salah satu sudah ya. Ini sesuatu memang butuh kepada praktek ya. Contoh-contoh yang konkret apa lagi kepada bagaimana cara guru yang baik, bagaimana apa ini dalam hal yang baik apa membiasakan kebiasaan dan yang lain ya. Ketika berbagai suasana. Ketika ada angin, spontan ketika ada hujan, spontan ketika ada hari lintang, spontan anak-anak juga berdoa. Ini menyejukkan sekali ketika mendengar seperti itu. Lalu Allah memberi benar ya. Dengan lukat anak-anak ini, atau menyejukkan sekali. Dan itu sudah satu hal yang harus kita syukuri. Bandingkan masa anak-anak kita dengan di situ sudah sangat bersyukur. Yang kita menuntut, yang kita memang menginginkan yang lebih baik. Tapi itu saja sudah satu hal yang patut kita syukuri. Anak-anak sekarang baru TK itu sudah hafal sama banyak sudah. Masa kita coba? Boleh sadari gitu. Dulu kita kayak apa gitu? Ini masih satu kenikmatan dari Allah yang kita syukurinya. Sebenarnya kita juga tidak terlalu kadang-kadang ada orang tua yang tidak tapi karena ini ada orang melukai kita bisa anak saya susah banget ya ini emangnya berapa pak 4 tahun umur 4 tahun itu dituntut ngapain itu maunya kayak subhanallah ini kadang orang tuanya orang tua yang tidak tahu diri saya katakan ini tidak tahu diri kalau dirinya pernah jadi anak-anak. Ya. Ya. Maka seorang pendidik apalagi mesti harus merasakan dulu kita juga pernah jadi anak-anak. Jadi meresapi bagaimana hidupnya anak-anak. Ya. Jadi apa namanya kalau seperti ini apa kita cermati kita masa Allah. Yang namanya pendidikan itu menyenangkan, bukan untuk beban, tapi sesuatu yang itu menyenangkan. Ya, menghibur pada kita dan cara mereka menjadi seperti itu dengan anak-anak itu Tuhan Allah ya. Ada dia pengalaman ya. Yang misalnya ibu dia anak-anak mandiin anak-anak itu juga sudah pernah ya. Kalau biasa tidak tapi pernah juga ya. Karena kalau biasa kan sampai sekarang terus mereka ya, anaknya sendiri ya. Karena sudah ya, kalau mungkin dunianya masih dengan anak-anak seperti itu mungkin sekarang kan lebih banyak anak-anak gede-gede ya. Dulu awal-awal meritis di kumpul itu juga anak-anak ya. Dengan apa namanya ini macam-macam modelnya. Ada anak yang ngompol ya. Ngompol enggak tidur siang, enggak tidur malam ya. Sudah ngompol enggak segera ke kamar mandi, nangis dulu gitu kan. Nah kalau siang juga sudah ada, sudah mau koma, ini harus menguruti anak ngompol, ini sudah bisa ketinggalan dan macam-macam ya. Anak-anak dinasihati itu juga enggak bisa ya, malah nangisnya dia tambah nangis. Ternyata kadang-kadang tidak perlu seperti itu. Karena anak nangis kenapa? Karena banyak hal. Banyak sisi. Satu sisi malu, nanti malu. Dan satu sisi juga apa yang berbuat. Ini seperti ini butuh kepada apalagi anak seperti itu kan jauh dari orang tua. Dia kalau sama orang tua sendiri masih bisa. Tidak ada orang tua, nanya cuma anak-anak, teman-temannya di tidur, di sasi mati sama teman-temannya. Ini kan ini butuh memang butuh sentuhan Tuhan. Dan ternyata sangat mengenaskan. Bopong saja ke bawah kamar mandi juga. Ambilkan gantinya, bopong kamar mandi-mandi. Satu, dua, tiga kali. Kita paling gitu saja. Berikutnya dia langsung. Sudah enggak lagi. Ngompol atau ngompol, tapi terus lari dia. Terus ngompol, memang ngompol kayak nyakit. Dia enggak malam. Tapi ngompolan. Ini seperti itu dan apa namanya kalau itu dinikmati itu indah dan itu karena jadi kenangan-kenangan yang indah sekali gitu. Apalagi kalau anaknya sudah gede bisa ini anaknya sudah gede kamu dulu ya ini lebih indah lagi gitu kenangan-kenangan yang indah sekali gitu. Maka ini seperti itulah jadi tanda ganda ya. Seorang guru, seorang mentoring, tanda ganda sebagai orang tua, sebagai pendiri juga sebagai orang tua dan ini. Kadang kalau habis selesai tampil pagi, sore, dan lain-lain ya dah, gak terus kemudian turun sarapan, turun dan ya ada yang ya dah kayak ingin bermanja-manja gitu. Karena itu inginnya seperti kayak dengan orang tua itu sendiri. Itu juga ada. Maka betul-betul memang pendidik kita adalah sebagai pengganti dari orang tua. Maka betul-betul dengan generasi saya. Karena itu betul-betul sebagai orang apa namanya pendidik. Ini adalah contoh-contoh teladan yang baik ini. Contoh karena Rasulullah SAW. Dan kita ada kasih sayang Rasulullah dengan anak-anak. Kisahnya dengan Ibn Abbas, kisahnya dengan Anas bin Malik, kisahnya dengan dapat kisahnya dengan Abu Umair. Ya Abu Umair, mana dapat dan murid ya. Dengan anak-anak yang main burung, burung kecil ya. Main-main yang burung kecil ya. Kemudian mati, nangis gitu ya. Ini kita ada dimana kisahnya Rasulullah. Jika mula ketika para sahabat datang kepada Rasulullah dengan membawa menggendong anaknya diambil Rasulullah dipangku di oleh Rasulullah ini juga menunjukkan seorang Rasul, seorang pimpinan negara, ya, seorang penguasa. Tapi subhanallah ini kita ada juga kekasihannya kepada anak. Ya, ini teladan yang sangat luar biasa. Jadi Rasulullah terang-terang semuanya ada profil luar biasa. Kalau kita sama dari apa namanya? Pribadinya dia ingin selamatkan. Kemudian juga ibu yang tanpa waktu seorang guru dari mana mestinya dan juga banyak Allah Subhanahu wa ta'ala dari hidup Allah Subhanahu wa ta'ala maka menyebabkan dengan yuhya Allah kita al-hormah membuat aku menyapu dari nasi kuna ibadah di dunia wa na'in kun rabbahimin dan kuntun su'an di dunia kita wa bimakun berjadu maka menyebabkan tidak layak dari manusia Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya Alkitab dan hikmah, diberikan keilmuan, diberikan tentang sunnah, kan? Memberikan kebaikan, memberikan kemudian, ayo belajar pada saya. Kuno ibadah ini. Kata Rasul Yesus, ayo belajar sama saya. Inginnya menjadi manusia, inginnya menjadi hukum tertentu, hukum zuhur, ya. Senang untuk terkenal, senang untuk menjadi narasumber, senang. Enggak lah, seperti itu sama kita. Sama untuk, ya. Walakin kuno Rabbani, jadilah orang-orang Rabbani. Apa itu Rabbani? Rabbani adalah yang mendidik orang mendidik dari ilmu qabla kibarihi, mendidik orang dari ilmu yang paling kecil sebelum masa-masa itu, masa-masa kecil dipelajari, diajarkan, diperhatikan. Bagaimana Rasulullah SAW tapi juga kitanya dengan anak diri ini, ya. Anak yang muda lah, man. Siapa Abdurrahman, ya? Abdurrahman Ibn Abi Salam. Diantaranya juga ada anak yang berjalan apa namanya, ketika meninggalnya Abu Salam. Abu Salam ini kan juga saudara sesusuannya Rasulullah. Kemudian istrinya dinikahi oleh Rasulullah. Kita hanya ketika makan bersama dengan Rasulullah, tangannya kan dia, tangannya kemana-mana. Jadi kita lihat bagaimana dinikahi. Ya ampunan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mustahil di sini lah ketika memandang. Kul dia ni, wakul bimaya ni. Makan dengan tangan kanan, makan dengan bijian ikan. Ini, jadi kalau sebenarnya kita ini masalah kecil, jadi sepertinya masalah sederhana, ya. Tapi masalah-masalah yang masalah kecil, tapi kerjanya itu. Biasakan anak untuk mulai dengan hobi saya pun. Bagaimana Rasulullah seperti itu? Dan lagi hobi saya pun. Senang memulai dari yang kanan, pakai gajinya, pakai celananya, pakai sendalnya, persisiannya. Seperti itu ini didik pada anak-anak. Dan ini, inilah Robban, ya. Dan ini generasi Robban seperti dalam judul pada orangnya. Ini sering jadi apa-apa kalau kita dapat ya Robban generation kadang-kadang, ya. Jadi slogan, ya. Seperti itu. Ini apa itu mana Robban? Ini adalah yang mempelajari, mengajarkan orang dari masa-masa kecil seperti itu. Sebelum masa-masa kun Robbani ini bima kuntum tu'allimuna dari kita, dengan apa kalian telah pelajari dari Al-Quran. Bima kuntum dari kita, dengan apa yang kalian telah pelajari. Tu'allimuna dari kita, dengan apa yang telah mengajarkan. Diajarkan dari ini. Dari keilmuan yang dipelajarinya itu adalah diajarkan dari masa-masa yang di sini. Sebelum masa-masa. Yang misalnya kita khususnya perjalanan dakwah sendiri juga sudah kalau boleh dibilang salah asuhan, ya salah asuhan, ya. Masalah-masalah pertama yang ini langsung masalah melihat ini mereka mutah di sana, tah di sini, roh sana, roh sini, luar biasa. Ketika ditanya kamu akan sekolah sudah berapa rupanya sekolah, atau di batu lugu sudah tidak kepas. Kelanjutan. Tapi kalau ditanya bagaimana pendapatmu tentang luar juga paling duluan, ya. Seperti ayat yang saya tadi. Jadi subhanallah, terus-terang gaya-gaya yang kurang baik. Itu dari kita harus kita sadari, kita lakukan kesalahan itu, kita mengubah. Nah kita lihat masa itu, masa Oman. Perhatiannya dengan masalah akhidat itu luar biasa. Kadang-kadang kita dengan sebentar-bentar, berkongsi gitu. Ah, sudah berapa kali dah. Sudah pernah belajar. Tadi kita lihat, ya. Sesuai dengan pengusahaan Allah melalui kita rupanya. Dari Riyadh datang ke Madinah, mengisi ceramah di Masjid Nabawi. Apa materinya itu? Nah, namanya orang Madinah, orang Saudi. Dulu salatnya itu gara-gara kayak Fatihah, ya. Dulu salatnya kayak Fatihah gitu. Tapi kita lihat orang datang ke Madinah bayang. Kalau kita, ah itu sudah pernah. Sudah pernah. Jadi kita kan juga hampir semua masyarakat itu mesti mempelajari. Dan punya duitnya. Sekarang kita lihat bagaimana cara usul salah satu usul ini. Berapa banyak yang tidak percaya takutnya juga ini sangat banyak kan. Menunjukkan himmah mereka. Tidak menggambarkan masalah himmah sangat pokok ya. Masalah dasar pokok apalagi masalah sangat utama kan. Bukan lagi masalah yang sifatul ini masalah pokok yang akan ditanya keselamatan selamat dan tidaknya seseorang nanti di barzakh adalah masalah ini. Antara kita akan marah sama mereka yang Allah tidak Allah sudah sah sekarang sama belajar itu kan. Seorang guru tidak boleh menambahnya permasalahan apapun. Kalau itu dalam namanya kebaikan, masalah ilmu tidak boleh untuk kemudian menggampangkan. Ini apa namanya? Tuntutan seorang guru menyadari membahas kebaikan. Kemudian berikutnya sedikit masih ada waktu sedikit yang kita ini tentang bagaimana profil orang guru. Pertama adalah luasnya wawasan keilmuan. Pertama luasnya wawasan keilmuan itu jelas di sini kita itu sebagai orang guru menjadi itu untuk belajar. Jangan berhenti setelah kita jadi guru, setelah mengajarkan kemudian berhenti belajar kan? Maka terus belajar. Bahkan dengan belajar, dengan mengajarkan itu akan semangat kita untuk belajar. Oh ternyata masih banyak kita agak artinya. Masih banyak masalah-masalah yang kita tidak mengerti. Maka menjadikan ketika kita terus belajar. Saya juga tetap ada istiqo dengan ini ya. Ini istiqo yang akan makin menemukan keimanan kita dan dibangkan. Kemudian yang kedua buat yang kepribadian. Nah, buat yang kepribadian tadi adalah dari aman. Maka ketika kita angkat masalah iman dan ketakwaan dalam diri kita, maka tentunya ini adalah akan. Dan mati-mati sedikit. Ini untuk uang yang kepribadian tentunya adalah sangat dipengaruhi dengan bagaimana seorang guru itu mendidik dalam diri tentunya dengan keyakinan dengan Islam keterkait apa ketergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan seperti itu kemudian akan berawal dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan melahirkan semua sifat-sifat yang baik. Sikap amanah, sikap rawahnya, kemudian menjaga keikhlasannya dan sikap-sikap yang lain yang baik yang lain akan muncul ketika tawadhu'nya juga. Jadi ini ketika kepercayaan penuh dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia itu jadi tegang. Apapun yang dilakukan, maka seseorang itu harus jadi tegang. Kita pun juga bisa seperti itu. Sebabnya kita punya Allah. Kita punya Allah yang pasti akan mengabulkan segala keluhan kita. Maka ketika seseorang bersandar semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ngomong sembarangan, tidak akan bersikap sembrono, mesti akan pertimbangan. Karena apa? Melihat bagaimana perkara itu diri lo ya pokoknya. Atau kabarkan kemudian akan menyebabkan murkanya Allah pokoknya. Maka ini tidak ubahnya seorang pendidik itu adalah atau seorang guru adalah seperti tajirul akhirah, pedagang akhirat. Namanya pedagang. Namanya pedagang itu hitungannya akan tetap. Tanya pada yang berdagangnya. Itu hitungannya tetap sekali. Enggak pagi, enggak sore, pokoknya dihitung terus. Yang laku berapa, yang mati berapa. Ketika mau mengeluarkan dagangannya itu sudah malam harinya pun juga mau tidur itu sudah hitung-hitungan. Yang utang berapa, yang ini ketatkan. untuk mengisi di situ di auditor. Nah, tajil akhirah itu lebih seperti ini. Seorang mendiri ada keuangan seperti pedagang akhirat yang tentunya menghitung untung rugi, untung rugi dunia dan akhiratnya. Mempertimbangkan itu. Maka kalau itu ada pada seorang mendiri, maka ini saya meminta kaum di tijal tanah tabur, tijal tanah tabur, tijal tujuh pun ada di hari yang akan bisa menyelamatkan kita dari manusia yang lebih. Jadi perdagangan yang dijalankan tidak ada ruginya. Ini apa namanya berawal dari kuatnya kepribadian. Maka Al-Fatihah terakhir yang berasal Allah. Kemudian juga seseorang dari keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga kuat. Maka dari namanya manusia terkadang memiliki tobikan dan karena tobikan itu bisa dihilangkan. Ada yang tobikannya kaum, ada yang kaum dilompit, ada yang tobikannya itu karena bawaan bayi santun, masih ada bawaan seperti ini. Tapi ada yang memang bawaannya dengan kasar, keras. Dan tapi ketika dibawa dari kepercayaan kepada Allah itu kuat, maka kita lihat bagaimana santunnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala profit, ya hatinya lembut kan, orang bilang terang kondis, artinya gampang perasaan kan. Ada yang keras saya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala keras kan, tapi ketika didasari dengan sifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jalannya terbawa dengan baik dan masing-masing berjalan sesuai dengan porsinya. Dan itu bisa diubah. Bagaimana dikatakan al-ilmu bita'allum wal-hilmu bita'allum. Al-ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Seorang yang tadinya tidak tahu dengan belajar jadi ngerti, belajar jadi tahu. Wal-hilm, demikian pula al-istimar hilm, akhlak yang baik itu bisa dengan diumayakan, bita'allum. Akhlak yang baik tadinya biar kerasnya kadang gak bisa keluar, ya. Kerasnya gak bisa keluar, gak bisa hilang, ya. Gak bisa hilang, biar kerasnya, ya. Tapi akhirnya keras juga pada tempatnya. Yang dulunya keras, beras, ya. Hantam kromok saja tanpa perhitungan. Setelah mengerti kaitan hatinya itu sangat biasa terkait dengan Allah, maka tetap keras, tapi tetap pada tempatnya. Akan gini. Jadi sangat jadi itu adalah sikap-sikap yang tercabar. Bisa diupayakan. Jadi kita dapat para sahabat yang dulu seperti ini. Dulu kan orang-orang diajak, ya. Orang-orang diajak dengan kejadian yang ada pada mereka. Dan itu masyhur semuanya. Tapi setelah kemudian mengenal Islam, mengenal sunnah, mengenal wahyu kebenaran, masya Allah, semua santun sekali. Jadi manusia sangat santun sekali. Bagaimana bisa berubah? Ya, makanya ini adalah bagaimana ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga dari yang tanya kreditanya buruk dan keluar itu biasa kurang baik. Ketika dari kepercayaan kepada Allah baik, maka mantep. Karena bagaimana dikatakan, man ahya sunnah nasaqa bil hikmah. Man ahya sunnah nasaqa bil hikmah. Siapa yang menghidupkan sunnah, maka akan bicara dengan hikmah. Itu sudah otomatis. Karena apa terjadi? Dan kita lihat bagaimana orang-orang besar yang dulu latar belakang juga seperti kisahnya Ubay bin Ma'yan, mantan perampok, namanya perampok kayak apa coba? Namanya perampok. Tapi kemudian setelah taubat menjadi Abidul Haramain, menjadi ulama besar, penuh dengan hikmah. Ini manakala menghidupkan sunnah maka hikmah yang luar. Manteknya, jadi misalnya kabar bedanya akan itu apalagi kalau terkait masalah ini ya, ngomongnya jangan apa namanya akan senantiasa menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada kemampuannya. Ya. Kemudian juga pasti dari kegagalan saya jaga ini dia. Tapi selalu menjaga kepada kebaikan muslimnya. Dimanapun. Karena ada ini apa atribut Islamnya itu lebih tampak. Atribut Islam. Jadi tidak segan untuk tidak sungkan juga tidak malu untuk menampakkan atribut Islam. Bercahaya ya. Bandingan apa namanya lebih menampakkan atribut Islam. Kemudian juga dengan senantiasa berbaik. Bagaimana yang disampaikan kepada Rasulullah, mungkin kau ilmuun, wahab sudah tuan dengan mungkin wahab. Bagaimana untuk menjadi yang terbaik? Ini seperti itu cerdas dan berakal. Dan seperti itu kalau muslim yang cerdas dan ini adalah dia jadi untuk cerdas. Ya. Karena memang Islam itu dibangun di atas keilmuan. Apalagi seorang pendidik. Ya. Tentunya akan semakin dia akan semakin terdidik, sepaham kan? Dengan bahasa isyarat juga paham. Ya. Walaupun dari sini kau ini seorang pendidik. Ini apa namanya sifat-sifat yang memungkinkan untuk mulia di banyak pengalaman juga pentingnya. Kadang-kadang ketika baru turun gunung ini ngomongnya masih kadang-kadang ngomong di depan umum juga bisa. Nah, ngomong di depan anak-anak juga ini juga harus menguasai audiens itu juga butuh kepada latihan. Ya. Kepada praktek penguasaan ya. Dan itu yang seperti ini kan bisa diupayakan. Awalnya memang bisa jadi tadi ya, karena satu kali ketika baru turun gunungnya juga bahasanya masih bahasa yang susah sekali cerna ya. Tapi lama-lama juga bagus soal. Ini tergantung bagaimana kebiasaan. Dan itu dalam muktah sesuatu yang bisa diubah terkait masalah dengan ini ya. Ini merupakan yang awal-awal biasanya juga serem-serem ya. Saya dulu satu-satu ketika baru turun gunung juga aduh, rasakan ya. Tapi lama-lama juga tahu gunung kena batunya, setelah kena batunya baru ya. Tahu bagaimana masyarakat ya. Namanya ketika hidup di masyarakat sembuh di pesantren, di ma'at atau di lingkup kos-kosan saja ya. Ini masyarakat kos-kosan saja, masyarakat sembuh. Tapi ketika sudah terjun ke masyarakat yang heterogen, ya, macam-macam modelnya, bentuknya dan macam-macam, baru kemudian tahu rasanya. Tidak bisa kemudian model ketika di pesantren atau ketika ini, baru nyadari seperti ini. Maka seperti itu juga, akan jadi baik. Yang tadinya tidak bisa bermuamalah, malah awalnya kemudian bisa. Dan ini adalah sesuatu yang apa namanya, mungkin kalau bisa dimainkan. Kemudian juga tadi memahami cerita tadi dan cerita yang sudah dasar-dasar pembelajaran juga dan ini sekarang ini juga banyak didukung ya, ada metode didaktik yang dari sini nanti itu pun juga sebenarnya nggak jauh dari ya, dari apa namanya metode pembelajaran atau pembangkit semuanya itu ada ya, dari metode didaktik yang ada itu juga semuanya sudah pada pribadi nanti ada yang terlalu terang terhadap yang baik. Bagaimana prinsip Rasulullah SAW dalam mengajar. Dan sekali lagi prinsip mengajar itu bukan sekedar hanya memindahkan mentransfer ilmu itu saja tidak. Tapi lebih dari itu dalam menyiapkan agar mereka bagaimana menanamkan kepada mereka juga pendidik, memperbaiki diri mereka. Nah, bukan sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi cerdas yang tadinya tidak ngerti jadi ngerti begitu saja, yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa baca, tidak sekedar itu saja. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana mereka juga bisa membawa estafet, membawa estafet. Dan ini yang dicontohkan dalam suatu pembahasan seperti itu. Jadi ini menjadi yang berhasil seperti ini. Ketika anak diajar di sekolahan, kemudian diingatkan orang tuanya, pak. Ikhwan itu sholat jamaahnya di masjid ya di rumah. Baru bapaknya kalang kabut. Anak TK dia jadi begitu ya. Jadi sekolah begitu sama ustazahnya sampai di rumah nanti di rumah bapaknya. Dan itu tidak sedikit yang kemudian si orang tua pun juga tergugah. Karena dengan polosnya si anak itu, dengan polosnya si anak mengatakan tergugah. Jadi tidak sedikit ya. Kemudian orang tua mau ke masjid karena nasi ada di anaknya itu. Ayo pak ke masjid pak. Kata ustaz tidak boleh kita tahu lagi. Ini pengakuan saya dari murid-murid ya. Makanya apa juga apa anak-anak kepada itu isbah itu pak orang tua dengan isbah itu apa yang nggak ngerti. Nah, ini juga masya Allah ya. Jadi langsung seperti itu. Jadi seperti itu mestinya. Bukan kepada merubah kepada si anak itu sendiri, tapi juga bagaimana si anak juga jadi dia perhatian dengan lingkungannya. Nah, ini yang sangat dijelaskan. Jadi secara otomatis kita juga mendakwai orang tua. Ya. Mendakwai orang tua tanpa kita sadari kita dengan lewat anak. Ini alhamdulillah juga tidak sedikit yang kemudian orang tua tersadar. Sampai apa? Apalagi kalau kemudian TK misalkannya, yang atau SD yang kemudian ada buku-buku panduan untuk orang tuanya sendiri, yang tidak mau tidak bisa tidak orang tua juga harus belajar. Dia belajar kepada anak yang mengajari kepada anaknya, orang tua juga disuruh suruh belajar. Supaya orang tua juga di rumah supaya dibimbing kepada anaknya dikasih buku panduan. Otomatis ini juga masya Allah. Ini pembelajaran sangat bagus. Maka ini juga manajemen yang kaitan dengan juga masalah manajemen dan aplikasi ya, masalah ini. Maka ini di antara ini contoh yang langsung memasukkan barangkali ini kemudian masih ada waktu yang tersisa untuk contoh tapi tanya jawab lagi apa namanya tentang pesan yang tersisa untuk barangkali. Jadi ini juga hari yang kita bahas mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini minimalnya membuat membuka wawasan kepada kita, membuka wawasan kepada kita dan juga kita bisa menelaah lebih jauh kenapa masih banyak terjadi kekurangan jam ini dari model dan sistem pendidikan kita mengacu kepada bagaimana terjadi dalam jalan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan ini merupakan upaya dan kita bareng-bareng karena namanya pendidikan ini adalah merupakan amal jamaah kerja bareng. Tidak bisa satu dua orang ya. Merupakan kerja bareng untuk ta'awun dalam kebaikan, ta'awun dalam upaya untuk bagaimana kita mendidik dengan baik dan membuat suatu badan pendidikan atau suatu pendidikan yang kita harapkan benar-benar jadi pendidikan yang ramban, yang pendidikan yang bertahap ya. Dari masalah kecil sampai kemudian perkara-perkara besar bisa terkampar semuanya. Ini berangkali sebagai pegawai kantor yang bekerja dari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat. Anak saya sudah masuk UKTK, namun saya belum mau menyekolahkannya dengan alasan di dekat rumah saya tidak ada sekolah yang sesuai. Saya menghindari untuk keluar rumah terlalu sering dalam rangka mengantar anak sekolah. Meskipun nanti ada antar jemputan sekolah, namun saya tidak rela membiarkan anak saya pergi atau pulang sekolah tanpa saya dampingi, karena saya ingin menjaga kesehatan anak saya selama di perjalanan. Awalnya dia melihat hal yang tidak baik ya. Pertanyaan saya, apakah usia anak saya sudah merupakan sosialisasi dalam kejadiannya? Apakah akan ada dampak negatif jika saya tidak menyekolahkannya untuk bersosialisasi? Usia berapa sebaiknya anak saya bergaul dengan teman-teman seusia ini? Karena usia itu sangat muda. Menit. Usia TK. Kalau memang orang tua yang bisa mendidik di rumahnya itu lebih baik. Kalau bisa mendidik. Alhamdulillah sekarang itu juga kaitannya dengan masalah membaca, menghitung itu sudah buku-buku praktis sudah banyak. Ya, insya Allah kalau notabene-nya ini orang pegawai kantor, anaknya istri pegawai kantor ini adalah orang pendidikan. Insya Allah bisa. Ya. Buku-buku praktis sekarang juga sudah banyak. Ya. Kalau bisa mendidik seperti itu di rumahnya, jadi itu lebih baik. Artinya bisa apa namanya mengajari kepada anak dengan baik di rumahnya dari umur seperti itu, maka ini lebih baik umur 4 sampai 6 tahun sebelum apa namanya masa SD. 2 tahun di rumahnya ini sudah bisa ya. Insya Allah bukan merupakan keharusan ya untuk di TK. Tapi kalau kemudian artinya kemudian ada pendidikan yang bisa lebih baik seperti sekarang ini kan muncul TK-TK terpadu yang apa bantu ya dari nah itu nanti berbeda banyak ya seperti Dato di Jakarta kurang paham jadi anak ini sama juga TK ini juga insyaallah juga bagus ya ini juga apa namanya kalau apa umumnya kalau yang modelnya full day ini cukup membantu kan sementara kalau di Jakarta kan beda malam mungkin sampai sore itu sampai apa mantapnya itu ya. Kondisi yang mungkin agak lain tapi kalau kayak kondisi di Solo itu masih mungkin agak di pagi mereka mengantar sambil mengantar anak ke sekolahan kemudian juga berangkat kerja pulangnya. Mereka pulang kerja juga sambil jemput anak dan itu sih. Betul, subhanallah sangat membantu sekali. Itu sangat membantu sekali pada khususnya orang-orang yang karir seperti ini, ibu kerja kantoran sampai sore. Tapi dari lain kalau seperti yang ditanyakan di sini, masalah mungkin kan sekali kalau nanti ibu ini mampu untuk mendidik kepada anaknya untuk apa menjaga itu maka jadi di rumah pun juga tidak ada masalah ya tidak ada masalah baca Quran kemudian menghafal dengan sholat dengan cara yang baik intinya itu nah, alhamdulillah sekarang juga buku-buku banyak juga sudah banyak karena nah, seperti ini juga sosialisasi belum terlalu banyak diperlukan ya kemudian dampaknya itu juga kalau dampak negatif dengan banyak sosialisasi dengan orang yang kurang jelas maka ini bahkan lebih banyak ya daripada yang dua-dua lain tapi kalau dengan kawan-kawannya adalah kawan yang baik-baik maka ini tidak lebih baik jadi kalau dengan kondisinya adalah kawan mainnya itu adalah buruk ya, maka dijaga itu lebih baik usia yang anak-anak sudah mulai ini yang biasanya usia istri lah ya itu juga harus ke tempat pendidikan yang kalau kita kerjakan ini. Ini walau karena bagaimana pendekatan untuk anak yang cenderung interaktif. Untuk kemampuan membaca, berhitung, cenderung mampu. Tapi untuk memperhatikan ketika kita menjelaskan materi yang indah misalnya, cenderung sulit untuk konsentrasi, cenderung aktif. Misalnya dia. Nah ini, salah satunya, pembelajaran masalah akidah. Ini jangan pembelajaran seperti orang dewasa. Pembelajaran seperti ketika menghitung dan membaca. Model pembelajarannya ini dengan kepada nalar bentuk cerita atau bentuk seperti itu penanaman akidahnya dari sisi itu ada pun kemudian dengan apa dengan istilahnya pemahaman, ya, maka jangan harap, ya. Jangan terlalu banyak menuntut, ya. Dan karena anak-anak seperti itu adalah ditangkin, ya. Kalau masih anak-anak itu adalah muridnya ditangkin. Ditangkin, jadi masih butuh kepada ditangkin untuk apa namanya menirukan. Seperti misalkan masalah doa-doa atau masalah menjelaskan masalah rukun iman, rukun Islam. Kalau masih anak-anak ini syaratnya anak-anak, ya. Itu adalah sekedar pengenalan secara global saja. Rukun iman ada 6, rukun Islam menyebutkan hanya itu saja. Ya. Ada pun kemudian penanaman secara akidah apa secara lain, ini juga ditangin. Seperti misalkan ditanya ayat Allah di mana Allah, Allah di sana, itu kan Allah di atas langit. Ini pun juga ditangin. Ditangin untuk pemahaman anak-anak seperti belum nalar. Maka bagaimana pembelajarannya menanamkan akidah seperti itu juga dengan cara-cara yang istilahnya dengan apa yang ada di alam. Pendekatan-pendekatan yang lebih itu persuasif, ya. Nah, kepada anak bagaimana gunung, bagaimana keagungan Allah dengan yang ada di sekitar. Ini insya Allah akan lebih menarik. Ini dengan dunianya anak. Karena itu kita lihat, ya, antum lihat buku-buku pelajaran akidah, ya, yang dari Saudi itu, ini tidak ada komentarnya macam-macam, enggak. Kalau kita yang ngajar, kita nggak bisa ngajar. Karena dulunya apa dia gambar. Betulnya gambar saja. Makanya seorang guru harus pintar bagaimana menerjemahkan gambar ini mengaplikasikan kepada anak-anak. Jadi bukan bentuknya teks, ya. Itu tidak ada. Bentuknya gambar, ya. Gambar bulan di malam hari yang apa kelihatan di malam hari gambar itu digambar saja. Bagaimana kita menjelaskan seperti itu tentang rububiyah, tentang uluhiyah lewat gambar itu. Karena anak itu belum bisa untuk kemudian dipahamkan belum bisa. Bagaimana dengan model-model seperti itu. Maka kalau namanya berhitung membaca kan mengasihkan, ya. Ada. Maka seperti itu dibuat sesuatu yang itu mengasihkan. Bermainan, tapi kemudian diarahkan. Ini penanaman lagi dan, ya, walaupun maka insya Allah yang seperti itu akan menjadikan anak itu lebih tertarik. Ini ngomong ke anak. Ini bertanya bagaimana menghadapi santri atau murid TK yang kalau tidak dia nasihati karena perilakunya yang kurang baik, anak tersebut malah menyatakan ustadanya jahat. Jadi ustadanya nanti masuk neraka. Terus karena kata tersebut membuat orang juga menjadi tidak nyaman dengannya. Karena kata-kata itu sering diucapkan setiap kali yang mendapatkan nasihat. Dan ini apa namanya yang seperti ini ungkapan sebenarnya dari si anak itu sendiri, ya. Apa namanya sesuatu yang tidak menyenangkan ini adalah timbangan bagi si anak bahwasanya sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka itu adalah sesuatu yang salah, ya. Dengan seperti ini, jadi kali lagi kata dunianya anak adalah dunia main, ya. Dunia anak itu dunia nakal seperti itu. Ini yang kita sadari. Maka dalam hal ini usaha yang kita harus pertama harus dibesarkan, ya. Bersabar. Kemudian yang kedua, ini bagaimana menyentuh perasaannya. Ini masih penting kalau mengatakan dengan mengatakan istilahnya masih ada keyakinan kalau yang jahat itu di neraka. Meyakini kalau yang jahat itu di neraka. Sekarang kalau kemudian yang kedua itu kata-kata yang kotor, ya. kata-kata yang kotor ini juga. Ini alhamdulillah berkata seperti itu. Maka satu keyakinan yang berbalik saja. Yang berbalik saja dari rumah dia. Banyak yang dianggapnya kalau yang nakali dia, pokoknya dia jahat. Dan itu kita sebagai orang tua pun juga banyak hal yang seperti itu ya. Nah, jadi apa namanya ketika maunya anak tidak dituruti, dianggapnya kita jahat, dianggapnya kita orang jelek, macam-macam gitu ya, dan anak menjadi ketika maunya anak itu tidak dituruti, maka seperti ini memang itu biasanya saat-saat itu juga ketika emosinya, saat-saat emosi, maka di dalam emosi jangan biarkan itu. Tapi ketika saat yang sudah rendah, makanya diingatkan. Diingatkan seperti itu nggak baik, seperti itu bagaimana istilahnya mengambil hatinya, pinter-pinternya kita atau orang tua itu untuk mengambil hati ini, untuk menyadari dan mau minta maaf. Dan itu dia sendiri yang selalu mudah juga menyesal. Terutama dengan anak-anak saya juga seperti itu, ketika itu terpelanggan itu pun juga menyesal. Ya. Menyesal kalau mendapat ego, kemudian setelah ngomong itu kemudian diboikot sudah. Boikot ngomong nggak diajak, pokoknya berapa langsung. Ini bang minta maaf. Maka yang seperti itu sebagai usaha ya, ini tentunya jangan apa namanya. Ya meskipun orang itu omongannya tidak nyaman didengar, tapi kok kenapa seperti itu dalam mengungkapkan emosinya? Dan intinya juga bagaimana pinter-pinternya usahanya untuk mengambil hatinya, mengambil hatinya karena memahami, karena cintanya kan belum belum pas ya. Pokoknya namanya orang yang tidak sesuai dengan keinginannya itu jangan-jangan. Ini jangkauannya nakal seperti ini, mumpul jahat dan nakal adalah seperti itu. Karena itu juga sebagai orang tua pun juga harus omongan si anak itu juga dengan medicine. Nah, kadang-kadang ini juga salah ya. Ketika sampai di rumah anak lapor begini. Padahal akhirnya kemudian orang tua nuntut mana sama sekolahan. Padahal ini timbangannya lebih dari seperti itu. Si orang tua nurut apa omongannya anak. Sementara si anak dapat pembelaan yang kalang kabut badannya di sekolahan, guru-gurunya di sekolahan ini yang repot. Maka seperti ini juga berusaha lebih baik. Karena itu sekali lagi adalah butuh kelapangan dan juga kesabaran dari seorang saja untuk bagaimana bisa mengambil hatinya agar bisa membalikkan. Sekali lagi butuh ilmu saja ya, kalau tak. Dalam hadis dikatakan pukulan pada usia 10 tahun itu pun pada pendidikan sholat kurang lebih pada anak didik di kelas 4 SD 10 tahun. Bagaimana dengan anak usia di bawah 10 tahun ini, tahun yang mana nalar mereka berbeda antara umur yang di atas 10 tahun dengan yang di bawah 10 tahun dan karakter bangsa kita beda dengan karakter bangsa lain. Apakah ini tidak menjadi hadis? Bukankah berbenah lembut itu lebih baik? Di mana ini tertulis bahwa tidak ditemukan bukti kalau Rasulullah pernah melakukan pemukulan. Apa itu? Kamu rasa sudah saya lupa ini tentang tidak bukti Rasulullah melakukan pemukulan. Ada ya? Mau berarti gak efektif gitu mungkin. Sudah jangan koreksi lagi. Itu tolong dikoreksi. Ada, bukti yang mungkin itu ada dari hadisnya 6 tahun. Sudah saya koreksi. Tapi mungkin gak efektif gitu ya? Jarang. Jarang menaksudnya jarang. Jarang ya? Jarang ya, kita akan jarang. Kalau apa namanya bukti-bukti protokol pernah melakukan pengumpulan ini pernah ya. Nah, ini pernah protokol itu dari hadisnya nambah ya itu dari kita kan ketika diperintahkan untuk mengambil maaf ya sembunyi dari situ dan kemudian dari hari itu juga akan mengubah ya. Itu karena namanya pengumpulan ini adalah terakhir ya, merupakan tadi ya. Tadi merupakan didikan ya. Merupakan didikan artinya mengumpul yang itu bisa dengan pukulan itu akan bisa jadi diterjemahkan oleh Na'abah kaitan dengan mengumpul itu kalau dengan istri jadi terkaitan dengan Pak Ibu Hun dalam Ibu Hun dalam Ibu Hun jadi kan nyata pukul yang tidak menyakitkan dikatakan dengan siwak dengan siwak artinya memang pemukulan ini boleh ya. Tapi dengan pukulan yang itu adalah mendidik bisa kemudian menjadikan anak itu mau sadar ya. Mau mengikuti kepada dia. Maka terkait dengan masalah yang ditanyakan di sini, ini tidak bertentangan dengan tidak menyelidiki hadis. Karena salah satunya kita membiasakan kepada si anak untuk baik. Bagaimana juga para sahabat seperti ini menjadi anak dari usia dini untuk berpuasa, untuk sholat, bahkan dari kecil mereka dibawa ke masjid. Ya. Makanya masjid itu juga tidak juga dilarang dari anak-anak. Ya. Tidak dilarang dari anak-anak. Bahkan juga dari masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak kita ketika riwayatnya ketika Rasulullah di masjidnya di sebelah kanannya itu anak-anak. Jadi tidak apa sebelah kanannya. Masih anak-anak ya. Masih anak-anak ya. Maka ketika mereka minum di sebelah kiri Rasulullah itu orang tua sahabat-sahabat yang senior. Ini anak-anak. Ini saja Rasulullah tetap menghargai kepada si anak. Minta izin. Ya sudah. Wahai anak izinkan saya untuk mendahulukan nasi minum daripada si orang tua ini. Yang sebelah kiri si anak itu mengatakan tidak. Maka ketika si anak tidak mengizinkan tidak. Rasulullah pun juga karena ini belum berhak. Kalau itu adalah memanji, sudah memanji. Ini belum balik, sudah memanji. Maka diizinkan Rasulullah. Sampai itu juga ketika Rasulullah di depan anak memanji sudah di depan, maka tidak boleh kemudian disingkirkan ke belakang, tidak boleh. Tapi singkirkan ke samping. Jangan di belakang imam. Karena di belakang imam adalah jelas ahlun duha ya. Ulil duha yang akhirnya yang orang-orang yang pintar yang bisa apa namanya mengingatkan pada imam ya. Yang di belakang. Maka samping kanan, kiri. Jangan di tahu di belakang. Kalau memang si mumai di sini, jangan lebih awal dia di belakang. Maka itu karena yang apa namanya didikan, bagaimana kita jadi didikan Rasulullah SAW dari kata sebenarnya ini juga seperti ini. Kalau kita bilang ini boleh sih, ini boleh, karena dia lebih berat dengan stok depan dari orang yang lain datang lebih dulu, datang lebih awal ya. Maka ini kaitan dengan masalah apa namanya kepada anak ini. Maka pada asalnya pendidikan itu dari halaman dulu. Pukulan itu diberikan itu manakala memang dengan lemah lembut itu tidak menghadirkan ya. Maka pukulan itu juga sekali lagi pukulan itu adalah merupakan bagian dari pendidikan dan bukan merupakan keharusan ya. Kalau bisa dihindari jelas lebih baik ya. Hindari itu lebih baik. Maka ini jadi itu dilakukan dari Rasulullah SAW ya. Tidak mendidik, tapi memang kira-kira di temperamen orang itu macam-macam. Kita contohkan tadi banyak orang dengan yang dengan pukulan itu kemudian bisa jadi orang itu ya dengan pukulan ini. Bisa jadi orang itu dengan pukulan ketiga. Ada model-model seperti ini. Negara temperamen orang itu seperti itu. Maka sekali lagi namanya memukul itu adalah yang terakhir. Ya. Karena itu dalam ayat kan seperti itu. Fa'iduhunna wa'iduhunna binadaji wa biribuhun. Pukul yang terakhir ini setelah semuanya itu tidak mempan. Tapi zaman dari kemudian dengan kemudian ini bukan hanya merupakan salah satu di antaranya saja. Kalau masih bisa dengan cara yang lain itu jelas. Itu lebih baik ini. Ini omongan. Tadi anak perhatikan pertanyaannya kayaknya menyinggung tentang olah-olah hadis itu hanya berlaku untuk bangsa Arab, gitu. Bangsa Arab surat kita bangsa lain, jadi maksudnya bangsa kita lebih di sini lebih timur lembut, gitu. Jadi kayak olah-olah hadis ini nggak berlaku untuk bangsa lain, jadi juga asal perhatian gitu kayaknya. Gitu. Bagaimana dengan anak usia di bawah 10 tahun yang mana nalar mereka berbeda antara umur yang di atas 10 tahun dan di bawah 10 tahun dan karakter bangsa kita beda dengan karakter bangsa lain. Apa ini tidak menjadi hadis? Tidak ada menjadi hadis. Kaitan masalah karakter apa namanya yang jelas masalah pemukulan tadi ini merupakan bagian daripada pendidikan. Pukulan adalah merupakan bagian daripada pendidikan, bukan merupakan satu-satunya. Bukan merupakan satu-satunya. Jangan kemudian beralasan pukulan boleh, maka beralasan karena pukul boleh maka kemudian main pukul lah. Ya, jangan. Seperti itu ya jangan. Ini enggak benar seperti itu. Jangan kemudian menjadi mubalir ya, menjadi alasan. Seorang guru karena sikap kasarnya seorang guru kemudian main pukul pada muridnya ketika diingatkan kan boleh memukul kan boleh tapi kapan kita mukul ya? Ada waktunya, ada masanya dan juga ada tahapannya. Ada tahapannya, tidak kemudian pukulan itu jadi istilahnya harian ya, seperti itu. Memang ada model-model juga ada model orang yang pendidik yang keras seperti pendidikan-pendidikan yang keras. Maka seperti itu masalah karakter itu tidak apa namanya beda lagi namanya karakter itu tidak bertentangan dengan hadis. Kalau untuk karakter kita orang kita misalkan orang kita lembut yang lembut yang lembut yang itu tapi yang kasar juga tidak sedikit kan. Makanya orang-orang dunia luar itu melihat orang Indonesia itu seperti itu umumnya. Tadi yang suka demo-demo suka bakar-bakar itu kan juga ini ya, ini juga karakter ya. Ini juga kira lain adalah hadis-hadisikan juga hadis-hadisikan yang kemudian menjadikan karakter jadi seperti itu ringas ya. Kita ngerti seperti itu juga hadir-hadirkan ya. Apalagi kita main bom dan anak ini juga hadir-hadirkan ya. Ya. Kenapa jadi seperti itu juga hadir-hadirkan ya. Ya memang di sini kita seperti itu ya. Maka sekali lagi masalah karakter orang atau karakter bangsa itu tidak benar dengan hadir juga tidak benar masalah pukulan ini adalah merupakan bagian dari pendidikan, bukan satu-satunya, bukan merupakan satu-satunya. Dan di buku juga artinya pukulan itu adalah terakhir. Ketika cara-cara lain itu tidak mempan. Jadi khususnya dalam masalah sholat, karena sholat adalah merupakan dorongan terkait dari sholat merupakan barometer dari kehidupan seorang dunia. Maka Rasulullah tidak menggambarkan sampai dibolehkan untuk mukul karena pentingnya masalah selanjutnya. Ini walau tanah. Jadi kira ini tidak tentang dengan hari, tidak mengusik dengan hari masalah karakter dan masalah dari anak kalau kemudian ternyata dan kita kembali kepada bagaimana didikan para sahabat, mereka juga membiasakan dari kecil itu dibiasakan untuk didikan baik. Maka anak kita juga seperti itu ya, dibiasakan didikan baik apalagi perempuan ya. Perempuan juga ingat seperti bahasa ya. Kalau kemudian itu jadi segera pendidikannya, lah kalau orang buat dari sana. Jadi ini yang apa namanya mengenakan kan tubuhnya wanita, ya. Belum saatnya. Ini dalam artinya di sisi secara kepribadian ini belum dewasa, sudah harus menangis seorang dewasa. Sekarang anak kelas 5 misalkan sudah head. Anak kelas 5 SD sudah head kan. Istilahnya buang imusnya saja belum bisa, ya. Apalagi berubah headnya, ya. Harus nanggung beban syariat sudah. Ini kan ngeri masalahnya juga masalah sedang buang darah head, bersihkan darah head itu tidak. Ini harus menanggung syariat. Amalnya sudah dihitung orang dewasa. Sementara secara kepribadian, sholatnya masih mendagriknya luar biasa, ya. Belum merasakan kalau itu merupakan satu kewajiban. Belum isinya masalah ibadah itu masih sekedar bisa sih. Tapi kalau kemudian kita tidak biasakan dari usia ini dipersiapkan usia perempuan ini dan yang laki-laki juga sekarang sama karena memang kondisi teknologi sekarang ini ya mendewasakan orang ya yang menjadikan suatu perubahan ya. Ini ngeri sekali juga sekarang kita sendiri juga pernah anak-anak ya tapi melihat anak-anak sekarang itu juga orang-orang ngeri sekali ini yang dulu kemudian lebih tidak terlalu fokus pada masalah usia dan bila kita sedini mungkin minimalnya usia dari sedini mungkin untuk benar-benar untuk dikerjakan ditamping dari anak-anak itu sudah dibiasakan dengan hal-hal yang baik dan katanya masalah kuburan itu sekali lagi adalah dibolehkan tapi untuk mendidik bukan untuk menyakiti ini bawah sarang. Ada pertanyaan maksud dari jangan banyak berjalan-jalan dan berpindah-pindah di dalam kelas itu bagaimana kan? Bukannya kalau anak-anak perlu pindah-pindah agar tidak bosan? Ini tentunya apa namanya penting. Ya. Artinya berjalan berpindah-pindah di kelas ini dalam koridor. Dalam koridor. Kalau anak-anak TK mungkin, ya. Anak-anak TK lain masalah. Anak-anak TK ini karena anak-anak TK pendampingan, ya. Usia TK ini adalah pendampingan. Dan anak belum melihat kepada guru, tapi melihat sebagai pendamping, ya. Tidak bisa, kemudian fokus di depan itu tidak bisa. Mesti kanan kiri, belakang, tidak keluar ya. Namanya anak-anak TK mana. Maka ini lebih kepada istilahnya kayak momong lah ya. Kalau anak-anak TK ya. Tapi kalau sudah mulai ya, usia SD dan seterusnya, maka terkadang seringnya seorang ustaz, seorang guru di kelas misalkan di kelas pun jalan-jalan terus istilahnya tidak pernah mau duduknya, maka sekarang seperti itu kurang menjadikan apa namanya istilahnya kurang memberikan kepribadian yang baik kepada anak-anak. Kecuali kalau gurunya ngantukan ya. Kalau duduk mesti merem, ya lain ya. Ada model seperti itu juga ya. Tapi tentunya juga berjalan mengelilingi bangku-bangku anak-anak ini juga terkadang penting ya. Manakala itu memang dibutuhkan sebagai bukti kasih sayang ya. Kedekatan seorang guru kepada anak. Tapi ini kemudian tidak terus menerus masuk kelas kemudian langsung akhirnya ya. Maka seperti itu ya kurang berbahagia ya. Kurang berbahagia maka ini sebenarnya fleksibel saja tadi kaitan masalah ini adalah masalah fleksibel saja ya. Masalah yang bukan masalah yang harus tapi supaya lebih menampakkan sikap wafat kepada seorang guru atau seorang pendidik. Ini wafat barang. Bagaimana menghadapi anak yang kadang-kadang menyimpangkan ayat-ayat Al-Quran atau menambahi hafalan-hafalannya dengan kata-kata lain? Apakah harus dihukum sampai berat? Padahal sudah sering diperingatkan dari yang paling harus sampai diancam untuk hukuman. Anak yang berusia belum 4 tahun, nah ini anak 5 tahun ini belum normal, ya belum apa, belum. Jadi lagi, kita bisa dari kesalahan anak pada usia seperti itu tidak belum muafat, ya belum di apa, belum dikontrol dengan saya. Hanya kalau di sini bagaimana memberikan pendekatan, ini modelnya yang pendekatan saja. Ketika dengan ancaman, dengan yang halus juga ada bisa, mungkin dengan cara yang lain, dengan kata-kata misalkan, dengan bentuk-bentuk yang bisa menjadikan supaya anak itu kena batunya. Mungkin ketika omongannya itu omongan dia dilecehkan misalkan, omongan dia dilecehkan, tapi juga belajarannya yang sekarang yang mendidik, sekarang mendidik. Maka ini insya Allah memang kadang-kadang apa namanya anak-anak membawa kepada karena anak-anak itu kan belum paham kebenarannya. Terkadang ketika mendengar ayat-ayat yang dengan agarnya aneh itu kemudian dilecehkan kepada sesuatu yang sisi kosa katanya itu hampir sama. Seperti misalkan Qul a'udzu birabbil falaq misalkan Al-falaq kemudian berubah jadi apa, misalkan makan salak atau apa itu kadang-kadang seperti ini ya. Namanya yang biasa mereka dengar ya. Ini misalnya jadi kan ini dunia anak, dunia main-main ya. Dunia nakal, dunia main-main ini yang harus kita sadari dulu. Bagaimana untuk kemudian menghilangkan seperti ini tentunya lebih pendekatan tadi ya. Pendekatan lebih persuasi, pendekatan lebih apa namanya pendekatan lebih mengena kepada si anak ini ya, agar apa namanya hal-hal seperti itu. Tapi sama seperti ini juga tidak akan berulang ya. Jadi ini ada masanya, anak-anak seperti ini ada masanya. Bagaimana nanti juga terusan ada masa kejenuhan juga. Ketika anak ditangking terus, nanti usia tertentu ada jenuh, ada rasa jenuhnya. Maka juga kita di dunia anak dunia main. Maka harus ya, kita bagaimana menanamkan pendidikan itu dengan main-main. Artinya sambil main tapi masuk juga lah, bukan sekedar main saja tapi main itu bisa masuk. Ini ya perlu disadari. Jangan kemudian kita menuntut, apalagi anak baru 4 tahun ke bawah ya, kita tutup dan begini ya sangat sulit sekali. Satu sekali yang dunianya memang menggunakan adalah dunia main-main ya. Tapi kalau itu kemudian kaitan dengan masalah ayat dan Al-Quran, maka yang seperti ini bagaimana kita menarik perhatian mereka dengan cara-cara tadi, kata-kata yang mungkin di ketika dia ngomong terus ini kemudian ditandakan kemudian sampai ketika anak batunya itu nolos akan jadi itu sekali lagi ada masanya ya. ada masanya nanti dia juga akan ini pemotongan soal yang kita bahas pada kesempatan perisian hari ini kita baik ya, teman-teman juga kalau ada nanti banyak pertanyaan kita sudahi dulu pada kesempatan ini dengan manfaatnya dan sekali lagi kita mengharap pada ikhwan dan akhwat semuanya apa yang kita bahas adalah merupakan sedikit ya untuk kemudian kita bisa membuka wawasan pendidikan kita tentunya adalah pembelajaran lebih komprehensif, lebih menyeluruh dan juga lebih rutinitas itu tentunya lebih yang dibutuhkan untuk berikutnya agar bagaimana kita bisa memperbaiki lebih baik dari pendidikan kita khususnya di era yang seperti ini di mata-mata teknologi bagaimana kita bisa melakukan menjaga suasana dengan kondisi yang teknologi yang seperti ini yang tetap konsisten dan tersenang dan di atas apa yang telah ada di bawah suruh mohon-mohon yang tenang ini mohon-mohon anak kembali kita juga kepada Allah mengandung dengan apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini menjadikan amal yang baik bagi kita dan juga Allah mengandung dipahami yang ada kita dan kita bisa mengaplikasinya dan kemudian kita juga diberikan sabar dan istiqamah untuk senantiasa teguh di atas tuntunan mereka Rasulullah SAW dalam agung kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.